masuknya dalam kedalaman dasar hatinya paling dalam. Dalam pengulangannya yang terdalam. Oh itu pemerosan. Kalau kata Galang. Kalau saya kan enggak itu loh. Mungkin dari penulisnya langsung mas, kita perlu dengar juga gitu mas. Tapi ada mengungkapkan itu belum mengungkapkan kata-kata ya, kan anak-anak kawan-kawan belum. Teman-teman itu bukan pemberasan kata itu kan. Kita... Kalau gue kan pahamnya kan bahasa kan punya keterbatasan kan. Bahasa yang terbatas men. Bukan yang tadi itu dibilang sama Mas Jarod. Iya benar, gue sepakat. Bagaimana sih kita mengalami sesuatu gitu kan, itu di hati kita nyentuh kena benar kan. Apa ya bahasanya apa ya, gua nggak bisa ngomong lagi gitu kan, mengungkapkannya dengan itu kan. Pernah nggak kawan-kawan mengalami itu? Pasti pernah loh ya kan, apa bahasa yang tepat mewakili atau gitu kan suatu perasaan tapi bahasa nggak gimana juga. Gitu kan, tapi masalahnya dunia tulisan ini mempunyai dunia tersendiri, dia terombang-ambing antar kenyataan dan fiksi. Tapi di sini masalahnya substansinya, kenapa dia nangis, kenapa hal itu terjadi, itu nggak dijelasin dalam sini. Itu yang bikin rancun tuh ada dalam tulisan Romo. Jangan ngomong Romo kamu. Namanya Martin Pak Romo itu. Ini mas. Ini yang satu harus saya sampaikan sama kawan-kawan. Ini kan kita kan saling belajar nih. Iya. Ya komunikasinya kan harus yang humanis gitu loh. Bukan yang dehumanisasi maupun yang sakralisasi gitu loh. Ya entah tata cara bahasa kita atau apapun. Btw udah belum kenal kan sama yang Martin, sastra Inggris. Cuma ngobrol di Nas. Kita aja di kubu gini sampai anak gimana? 2014. Sebelum masehi. Lanjut. Ya memang harus. Kalau menurutku ya itu. Komunikasi kita ya yang lebih human gitu loh. Maksudnya yaitu, gimana itu? Ya itu lebih humanis. Iya. Dengan cara? Ya, kita kan egaliter kan sama itu kan. Tidak memakai embel-embel Romo, Ustad, Gus. Kemarin Mas setuju. Boleh-boleh aja tuh. Cu, oh, ya, itu kan. Cu. Ya gue panggil Su aja. Ya enggak apa-apa. Su. Kemarin kalau dari sisi pengetahuan jelas itu. Tapi kemarin senang kalau dipanggil Romo. Loh, sama enggak apa-apa. Dari sisi pengetahuan jelas, ketika lu manggil gua Asu, kenapa ngobrol sama Asu? Kan gini loh. Bukan, bagaimana Rijal bisa mengatakan dirinya Rijal tanpa yang lain? Apa itu? Yang lain kan bisa aja Asu. Entar dulu nih, ya kan? Maksudnya coba lu yang diomongin lu. Iya, makanya gua. Oke. Asu, coba gimana Asu? Coba. Asu. Udah gua ngerti. Kalau Asu yang ini. Ya kan dari sisi pengetahuan kan jelas. Maksudnya gimana dah? Selalu ada keterarahan kesadaran, selalu ada keterarahan dari yang lain. Apa itu? Terhadap yang lain kan. Maksudnya tadi konteksnya kayak gimana? Itu yang tadi Asu dan apa lain-lain. Duh, itu. Bagaimana Rizal bisa menyebut dirinya Rizal? Hmm? Ya kan kalau enggak ada yang lain. Iya, tahu gue itu Rene Descartes, aku ada karena ada koko yang lain. Sama Descartes. Salah. Itu juga ada Descartes. Salah. Gue baca, enggak mau gue tetap harus bodoh amat, cuek. Nah, ini yang begini yang kaku, yang beku. Beku gimana sih? Ya gue kan ngomong apa yang gue baca. Bukan Descartes, salah kalau Descartes. Jadi siapa Gus? Jaya. Mas. Jadi siapa Mas? Bukan Descartes. Kalau aku ada dan Atwell itu Martin Buber. Ada juga Rene Descartes, baca no buku gua. Martin Buber. Descartes bukan, kalau Descartes aku berpikir maka aku. Kecuali hari ini gua enggak pernah baca buku terus gua ngomong sembarangan ya kan. Enggak, balik lagi ke masalah tulisan. Oh iya yang iya. Ini masalah ini nih. Nah, udah baca? Masalah ini Martin mau kan. Ini maksudnya apa nih? Perempuan dalam pasangan ini? Yang mau disampaikan apa? Ya jelas itu kan kalau gua kan nulisnya kan ini benar ya. Iya biar terukur gitu. Okay. Biar satu pengalaman. Kalau gua ini kan suatu pengalaman gua sama seseorang perempuan. Oh. Berarti ini nyata dan ternyatakan. Ya, sangat ini kan nyata dan gua coba untuk gua tuliskan dengan bentuk tulisan seperti ini. Entah kan gue bilang sama Pak Jar, bang itu jadi cerpen ya, terserah mau esai kayak cerpen kayak, mungkin gue nulis seperti ini, ya kan, seperti ini kan pas berkirim. Karena gue sempat terombang-ambing gue memutuskan antara fiksi, apakah ini fiksi atau non fiksi? Ya terserah. Yang penting gue kalau gue biar gue mau kontribusi tulisan. Nanti ntar lo mau masukkannya ke esai atau cerpen, ya itu hakmu sebagai entah disebut redaktur atau pemret atau apa. Nah, terus lo konfirmasi bang nih gue masukin. Oh, jangan TTS aja sih. Masukin cerpen kan? Yeah. Ya udah. Terus juga bang nih tambahin alumni sosiologi ya, sore mau tambahin tarmin kayak kampret terserah. Ya kan? Mantap. Yang kita ngobrol-ngobrol? Iya betul. Masih ingat, masih ingat. Masih ingat kan? Masih ingat. Itu aja kalau gue kan. Yang itu penting kan, aja. Jar nih gue pernah pengen nyumbang kontribusi tulisan. Tak sumbang kan gitu kan. Ya iya maksudnya apa ini? Maksudnya yang pengen disampaikan dari cerpen ini apa gitu? Yang perempuan dalam pasungan. Apa yang mau membuat dia ini kali Jal? Seolah-olah terpasung mungkin Jal. Ya, coba dari pandangan anak sastra sendiri gimana? Nah, ya kan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya penulis. Kita harus kasih. Biasa aja ya, masalah enggak. Penulisnya dulu. Jadi, kamu mungkin menjelaskan, mendengarkan dulu dari penjelasan Martin secara lebih lengkap gitu. Iya. Penulisnya seperti apa gitu loh. Betul betul. Iya. Jadi suspended itu terasa kebatannya, tapi kan apa Martin sebagai penulis kan boleh menyampaikan dulu. Ada curahan hati kan gitu kan dari seorang perempuan yang dulu dekat sama gua. Ya kan dia melihat bahwa keadaannya seperti ini, keadaan sekitarnya masyarakatnya seperti ini. Mungkin bisa dielaborasikan lagi seperti lebih sederhana ini, lagi coba. Lebih. Ya dia ya melihat bahwa gue sebagai perempuan ya bukan ini apa menjadi gitu dengan ada tata nilai di masyarakat di dalam keluarganya gitu kan. Kan seperti itu. Kurang jelas. Nah, dia punya hasrat untuk apa? Katakan ya melawan gitu kan dengan apa yang dia rasakan gitu apa satu suara hatinya gitu protes atau ya suatu bentuk protes suatu bentuk perlawanan kan gitu kan. Nah, karena dekat dan gue menjadi orang yang bisa diajak ngobrol enak gitu kan ini ngobrol-ngobrol terus gue dengerin ternyata pengalamannya ya bagi gue luar biasa gitu loh apa yang dia alami itu. Nah kemudian gue coba untuk merefleksikan merenungkan dari sekian banyak dialog kita yang pernah kita obrolkan bersama gitu sama si perempuan ini gue tulis lah kira-kira dengan bahasa yang adanya sekarang seperti ini kan gitu dalam perempuan dalam pasungan itu. Tapi lu udah baca tulisan di sini ya udah baca di sini ya jelas kan gue yang email ke Panjar enggak baca dulu yang hasil editan yang udah dirapikan gitu belum kalau hasil editan. Berarti menyerahkan sepenuhnya ke ya kan mungkin sama pajak terserah mau diedit mau gimana bentuknya terserah kalau nggak diterbitin juga iya ya gua sih monggo aja mau diterbitin juga nggak apa-apa mau nggak juga nggak apa-apa itu kan bukan urusan gua yang penting gua pernah ngomong jar gua mau kontribusi tulisan boleh bang kirim aja nih emailnya gua dikasih ya aku nempatin dong konkret kan itu ya kontra revolusi iya kan. Ya kalau bahasa Mas Jarot mungkin dulu pernah disampaikan ke gua ya nggak sekedar cangkeman tok gitu loh. Cangkeman lo Jar. Kan gitu Jar. Nah, kalau diperkenankan nanti kalau gua boleh untuk menulis lagi di edisi selanjutnya. Itu cerita ini apa? Cerita pengalaman. Ya itu bersumber dari kenapa saya menulis itu dari pengalaman teman saya. Yang pernah dekat. Ya pasti lah. Jadian pasti lah. Itu. Jadiannya? Hah? Jadian ya, enggak lah. Hah? Ya tentu bahasanya beda kan. Ini kan udah gua coba untuk gua sederhanakan ya. Ya pakai bahasa gua gitu loh. Pakai bahasa gua. Ya kurang kan banyak kan. Kalau sederhana atau apa kan itu kan ekspresinya Martin lah. Iya, gue mengekspresikannya apa yang disampaikan dulu ya seperti ini. Tapi kalau kata dalam pemrosan kata gimana dari? Ya nggak apa-apa juga. Iyalah, kan galang berhak mempunyai perspektifnya sendiri toh. Iya. Dengan penjelasan argumentasinya toh. Setuju. Kan itu. Dan itu penting. Iya, karena pembaca itu. Hak juga. Kan justru kan di awal kan gue bilang, bang sharing tulisan, ayo. Justru kalau gue bilang, gue nggak mau sharing ya gue. Sama aja membuburkan argumentasi gue dong. Artinya apa? Ya kan gue kan berkomitmen untuk mengembangkan nilai intrinsik gua. Gua harus membuka apa? Diri gua. Nilai intrinsik ya, kan? Ya? Mengembangkan nilai intrinsik kemanusiaan gua. Ah, enggak usah, Jar. Enggak usah. Apa, Lang? Enggak usah. Jal. Kusi, gua kan udah nulis. Itu kan gua kaku, beku gitu loh. Nah, gua kan lebih enak, lebih ini, nah, apapun saran, apapun kritik, masukan, ya monggo, gua terima. Dan gua renungkan, refleksikan, ya untuk menata gua, diri gua lebih baik ke depan. Gua gak takut untuk dikritik. Ya ayo, diskusi, sharing. Jadi kalau gua gitu, keterbukaan. Mungkin dari anak sastra, kalau itu kalau saya kan belum baca itu ya. Itu kan saya belum baca. Ya. Itu mendeskripsikan diri-diri. Nah. Mendeskripsikan pengalaman yang kamu olah dengan kata-kata dan bahasa begitu. Kira-kira gitu aja kan? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Mas. Karena kan kalau dari dasar pengetahuan kan ada pengalaman tuh, Mas. Yang sangat fundamental lah ya. Di dasar pengetahuan kan saya menulis dengan apa yang saya tahu gitu. Berdasarkan apa? Pengalaman. Apa yang artinya kan gak ada misalnya tulisanmu tuh katakanlah di situ tulisan ini saya maksudkan punya apa maksud atau punya misi apa kan gitu kan sekedar mendeskripsikan gitu kan. Iya. Tunggu dia tunggu lagi. Ayo. Itu kalau saya itu Mas seperti itu. Saya nulis aja Mas, saat itu saya nulis aja. Nulis apa yang saya pahami, rasakan, alami. Saya ingat dulu dia pernah ngobrol ini ya. Tapi dia setuju seperti ini. Saya coba saya dengan bahasa saya. Saya sampaikan. Ini Bang saya yang gobat. Nah, ini jangan dikit tuh pandangan gue atau perspektif gue gitu sebagai pembaca ya kan. Judulnya kan perempuan dalam pasungan tuh, cuman dalam tulisan ini gue nggak ngeliat perempuan ini dipasung gitu loh Bang. Ini nangis dan gue juga nggak tahu nangisnya kenapa. Kalau film itu gitu, dari pertama sampai akhir itu nangis doang itu. Wah, kalau gue nggak sampai sejauh pemikiran itu Lang ya kan. Kalau gue gitu gue mencari ini ceweknya yang dipasung yang mana nih gitu Bang. Ya mungkin lo ada penjelasan lain gitu loh. Yang lo pahami tentang dalam tulisan gue yang lo dibaca, pasung itu apa yang lo pahami itu? Ya kayak orang dipasung itu di rantai kan, atau kalau dipenjarakan. Kalau gue nggak memahaminya nggak bukan dalam konteks itu, dia dipasungnya di rantai gitu atau di bagaimana, bukan dalam konteks itu. Tapi ketika dia apa ada satu katakan ya kekuatan di luar dirinya yang menurut dia ini nggak logis nih kan gitu kan, kok perlakuan seperti ini nggak adil nih. Nah itu kan bagi gue ya hal yang begitu itu pasungan gitu, dan dia mencoba mendobrak atau protes atau melawan kan gitu. Itu bukan berarti dia dirantai pun kalau gue memahaminya di sini kan, kalau konflik juga kan Bang kan, kalau ngobrol sama temen-temen gue gitu yang suka baca novel gitu kan, kalau dalam dunia cerpen atau sastra selalu ada unsur konflik gitu. Nah di sini konfliknya apa? Karena kan di sini juga lu nggak nyebutin konfliknya itu apa. Tahu ya dia nangis ya, gue nggak tahu nangis kenapa gitu. Iya mungkin kita kan keterbatasan ya, dalam. Iya, misalnya kalau dia nangis dengan keadaan sosial. Dia orang nikah misalnya, atau beda apa, agama. Kan, ada sebuah. Presiden. Yang menggambarkan gitu loh. Iya yeah, benar Bang. Sebab akibatnya gitu. Dia menangis kenapa nggak fenomena atau keadaan pun yang keadaannya dia, keadaan dirinya dia. Ini sebenarnya digambarin gitu loh. Romantiknya apa? Romantisnya apa? Misalnya gitu kalau dia kayak melihat benci lah sama situasi kayak gini, ya situasi kayak gini ya kayak gimana gitu. Di sini kan enggak. Tahu-tahu dia dari akhir sampai habis ya nangis aja. Dari awal sampai habis mah nangis aja ya. Sebenarnya keluar air mata itu kalau gue memahaminya nangis itu ya keluar air mata kan berarti kan nangis kan gitu ya. Yeah. Itu kan dia suatu hal yang gimana ya greget gitu loh. Jadi dia saat keluar air mata gitu ini kok begini gitu. Tapi gini tapi, itu apa gitu? Ya, apa yang dia rasakan gitu loh. apa yang dirasakan keadaannya dia itu kan tidak digambarkan apa keadaannya, sedih apa senang, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat air mata, masalah hidup dia ya, iya. Kayak misalnya kan dirinya dan dunianya. Ah, habis mas, habis. Terus tadi kan masih ada rupanya. Oh, sorry mas. Lagi pada itu. Tapi menarik lah bagi saya, tulisan Martin menarik. Saya juga dari judul tuh menarik, menarik buat baca gitu. Menarik kan kadang-kadang kita itu kan apa, membacanya kan dalam sisi yang sesuatu yang real kan. Gitu loh. Ya tadi sama ke Martin tuh. Pasung ya dipasung, nah, bagi dia adalah kan soal ketertindasannya itu loh. Jadi soal bagaimana perempuan gak bebas. Coba dari perspektif aktivis perempuan ya, kan? Boleh dibaca dulu. Baca dulu, dibaca dulu. Benar-benar kan ya, yang saya lihat, yang saya lihat dari Martin itu adalah kan apa? Tertindas tapi gak tahu tertindasnya itu apa. Kan kira-kira gitu ya, termasuk itu cikat kan? Dipasung itu bukan berarti dipasung secara fisik, gitu kan? Kira-kira ya, gitu ya. Jadi, kalau saya salah kamu fraksi loh. Benar mas. Kan gitu. Itu berarti. Yang sisi yang lain tuh kalau misalnya mau didefinisikan ini cerpen terus ini puisi juga bukan, gitu kan? Siapa tahu Martin itu seperti dulu zaman tahun berapa tuh? Tahun 70 berapa ketika Remi Siladu membuat gerakan baru soal tulisan di koran dan sebagainya, kemudian si nonulis itu kan mencoba untuk merdefinisikan kembali tuh. Artinya tidak hanya meredefinisi, membuat definisi baru juga boleh toh. Meskipun itu enggak definitif. Oh, berarti ini definisi yang enggak definitif ya. Lah ya. Apa gimana, Bang? Kan sebuah pengembaraan yang luar biasa. Betul. Itu loh. Maksudnya kayak gitu, Bang. Artinya kan misalnya artinya gini loh, artinya kalau misalnya saya kan enggak ngerti soal sastra itu enggak mungkin sekali gitu loh. Artinya kalau misalnya punya mutu masuk kategori cerpen juga enggak. Terus kategori apa lagi lah gitu. Toh, kalau menulis sesuatu juga boleh untuk mendefinisikan sendiri tuh. Iya. Meskipun itu juga enggak definitif gitu loh. Iya. Pasung kan tidak harus dipasung secara fisik gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita dipasung batin kita gimana gambarkannya? Nah, itu kan enggak gampang juga. Pasung secara fisik bisa, pasung batinnya kira-kira gitu ya. Nah, ketika menurut saya kan ini ada pemihakan gender. Kira-kira kalau saya gitu menceritakan kepergian perempuan karena ketertindasan tapi tidak bisa mendefinisikan ketertindasannya apa, nah, gitu kan. Kan enggak tahu ketertindasannya apa. Getiran ya, satu kegetiran. Nah, ini malah dijelaskan kegetiran. Kabar terakhir sih udah nikah kalau temanku ini. Waduh, menarik loh. Ini kan menarik gitu loh. Dari temannya aku taunya ya. Dengan bahasanya Martin gitu. Enggak tahu sekarang di mana gitu. Kabar terakhir ya. Kegembiraan itu apa itu yang ini? Tapi dia itu dari kita sendiri gitu itu. Tidak harus getir karena apa? Bukan enggak tahu. Bung ya. Jadi karena apa kita kadang enggak tahu juga getirnya itu apa. Pakai kisah dia. Masa orangnya enggak tahu. Masa gua menulis sesuatu itu kan ya, kan? Enggak, maksudnya kan ini ada toko yang nyata. Ya. Nah, si toko itu tahu enggak di angkat jadi cerpen gitu. Ya, enggak tahu dia. Takutnya kan dia agak-agak gimana kan? Gua harusnya ada persetujuan. Kalau kan selama kita enggak menyebutkan nama enggak apa-apa. Ada nih Aisyah. Itu kira-kira kenapa tuh, Mas? Apa yang membuat dia merasa ya seolah-olah terpasung gitu? Entah, maksudnya kan kadang-kadang membaca tuh menjadi ikut terbawa perasaan iya. Karena dia tahu kesedihan si tokoh kita ini gitu. Kenapa? Ya kenapa dia sampai merasa sesedih itu kan gak dijelaskan. Entah misalnya gak boleh sekolah di FISIP misalnya kan. Gak boleh misalnya nikah karena beda agama. Gak boleh nikah iya. Karena beda suku. Nah itu apakah ada satu hal khusus atau saking banyaknya jadi nggak digambarin gitu sehingga ya, terpasung saking banyaknya iya lebih kalau gue melihatnya sih cerita dia ya lebih pada bukan ada problem yang khusus dalam keluarga atau apapun tapi dia merasa oh, perempuan ini seperti ini ada kegetiran seperti itu apa, gitu. Seperti ini dan apa? Seperti itu apa gitu loh iya, ya ketika dia ya ini bahasanya apa ya kira-kira apa gini ya? Mas maksudnya ketika kita menceritakan sesuatu tuh, saya tuh orang yang enggak maksudnya gue orang yang enggak suka ketika orang ngomong si ini tuh begini itu gue bingung gitu memahami si harus ini ada, begini ininya itu siapa begininya itu apa gitu jadi kita memahaminya enak makan dari tadi nih maaf nih tapi kan dari tadi kan Mas menjelasinya, ya ini tuh begitu keadaannya, karena keadaannya dunianya, ya kenapa gitu kan dunia yang kita hidupin itu. Nah, kalau sama, kalau kalau dari keadaannya setahu gue ya dia orang yang dari kelas, bukan kelas ya bahasanya, yang biasa-biasa aja keluarganya kan, bahkan ya bukan menengah, tapi ya, ya di enggak, yang membuat dia terpas seolah merasa terpasung ya itu apa, apa sehingga sampai menangis. Bisa tulisannya Marti itu mewakili generasi muda, bisa apa sih mewakili cara pandang generasi muda yang... Ya seperti anak sekarang kan. Hah? Kenapa gitu? Gitu deh. Nah, mungkin Mas kan karena oh iya iya betul. Kan anak muda sekarang juga gitu. Iya iya iya. Belum memang kenal sih. Kena masalahnya apa sih? Gitu deh. Iya. Menariknya di situ juga. Oh, maksudnya harusnya gitu, harusnya mengungkapkan sesuatu tapi kemudian kan enggak tahu ini apa, sedangkan tanggapannya apa, akibatnya gimana juga enggak tahu kan, seperti generasi muda sekarang, remaja sekarang lah kira-kira. Gitu kali Bang. Ya banyak sih sebenarnya gitu deh. Banyak hal-hal yang dialami dia, banyak pas dia cerita. Atau bahkan atau apapun kan. Bisa untuk kita enggak bisa. Nah, gue coba untuk melihat itu dalam yang luas gitu kan. Itu menjadi satu yang ya kalau boleh disebut sebagai kata getiran gitu loh. Iya, maksudnya apa yang membuat gua getir sekali ini? Gua katakanlah gua mahasiswa yang terpasung ya di sini. Serius kali ini ya? Nah, gua tuh menangis kalau dibahas meratap itu karena misalnya enggak bisa lagi diskusi. Mahasiswa sudah terlalu malas untuk membaca buku. Nah, itu ditulis di tulisanku itu gitu loh. Fajar merasa terpasung karena tidak ada lagi teman berdiskusi, tidak ada lagi mahasiswa yang membaca. Hidupnya dimusuhi oleh teman-teman karena dia lain sendiri gitu loh. Nah, di sini kan di dalam ceritamu ini kita nggak tahu, pembaca itu nggak tahu apa yang membuat. Maksud gue gini, dalam tata dia, kalau yang gua ingat tuh dalam tata sosial lingkungan hidupnya dia, dia merasa dibelenggu gitu. Nah, kan kita kita ketulisannya gitu. Di tulisannya bukan di dianya. Bukan kisah nyatanya gitu. Bukan si orangnya. Di tulisan ini enggak menggambarkan apa yang membuat dia gitu getir? Bapak akibat. Iya, bapak akibatnya ya. Ini kayak misalnya ini deh. Kalau yang lu bilang lu lihat kayak banyak kegetiran, ya kegetirannya itu apa? Soalnya kan ini kan nangis-nangis semua lo. Ya kan Mardia di tepi jalan nih si Abi. Intinya dia tuh dari keluarga kaya, tapi semuanya gua belum baca. Enggak nih, sebentar aja. Sebentar aja. Tapi dia kabur ke Jakarta dari Lampung karena orang tuanya sibuk. Nah, itu kan kita jadi ke bawah kan. Ada. Oh, iya iya. Kan? Jelas iya, itu. Iya, itu Bang, gua di dalam. Nah, itu tidak kita temukan di dalam perempuan dalam pasungan. Gitu. Atau di orang lain. Di orang lain kan kelihatan nih dia galau karena temannya itu terlihat bahagia padahal hanya menjual obat kosmetik gitu. Kan jelas di sini kan. Jelas gitu, oh dia sering bertanya sama dirinya sendiri, sering mempertanyakan hidup, esensi hidup itu apa gitu. Nah, orang dalam pasungan, perempuan dalam pasungan itu, apa, gitu. Itu tidak, kita tidak menemukan itu gitu loh, Pak. Tidak menemukan. Memang gua nggak menulis secara definitif ya. Ya kan? Memang sengaja ya. Iya kan. Tapi kalau yang dari dulu dia cerita, kira-kira kan penjelasan gua gitu. Iya, maksudnya kenapa nggak ada di genre baru, gua rasa kan? Kenapa? Kok nggak ditulis kan? Aliran baru. Kalau nggak ditulis kan berarti nggak nyampe gitu ke pembacanya. Kenapa? Soalnya kalau nggak ditulis latar belakang dia nangis, latar belakang dia kenapa dia dipasung. Pembaca tidak ternyatakan gitu. Itu pembaca tuh nggak nangkep. Wah ini nggak ngikut alur intinya loh. Ini kenapa gitu? Kadang-kadang sama pembacanya tuh nggak bisa memahami kata-kata yang gitu. Nah, visioner gitu loh. Enggak, saya serius ini. Siapa? Misalnya gini loh, misalnya ya. Philip misalnya. Eka. Lu sama siapa? Eka Mas Jarot. Misalnya gini contohnya ya. Contohnya misalnya. Gitu. Kayak misalnya kita memahami bahwa Garut kaca itu bisa terbang. Iya. Gitu? Iya. Lalu kan itu kan kita bayangkan apa benar ya zaman dulu orang itu bisa terbang. Nah, kadang-kadang kan misalnya sekarang saya ngomong bahwa oh ya ini nanti saya sebentar lagi mau terbang ke Singapura gitu. Mungkin kalau energi saya itu kemudian ditangkap, dihayalkan gitu oleh orang yang ada di masa depan itu, kan dibayangkan kan, oh, gila nih ternyata tahun 2016 bisa terbang kan, bisa gitu juga kan, tanpa sebab kan, beres juga. Lalu kan tulisannya Martin itu apa kompleksitasnya tuh sangat luar biasa. Artinya bisa mewakili kalangan remaja sekarang, tapi juga bisa melampaui, bisa mewakili yang transenden. Ya, bisa transenden melampaui ke depan sana. Ya contohnya Gatot Kaca tuh. Kita bayangkan Gatot Kaca terbang. Oh iya. Jadi mungkin kalau saya sekarang berada di sini lebih bisa membayangkan kekayaan masa depan mungkin. Ketika saya tiba-tiba, oh iya Jar, bila kamu terbang ke Singapura tuh, ini ditangkap oleh masa depan sana kan. Ternyata tahun 2016 Jar bisa terbang. Kan bisa gitu juga cara mengepresikannya. Artinya kan tulisan Martin juga bisa mewakili suatu era. Nah, masa depan, satu era tertentu. Melampaui zaman. Melampaui zaman. Sehingga kemudian yang ada sekarang ini, misalnya kawan-kawan termasuk saya, kadang-kadang untuk memahaminya kan, gitu kan, namanya saja masa depan. Iya betul mas. Belum lihat itu. Yang melampaui. Yang harus juga ditangkap. Kan begitu juga. Itu juga begitu. Apakah seperti kan bisa itu? Bisa juga orang yang dengar, oh, jatuh. Ternyata dulu tahun 2016 orang masih bisa terbang. Udahnya zaman Barata Yuda, bisa begitu juga kan. Pulitzer menang lah ya Pak itu. Hah? Pulitzer menang ya. Nah, begitu. Ini sudah kompleksitas. Kan begitu juga kan. Kayak tadi penyebabnya apa yang tadi? Lampung apa tadi? Lampung. Iya. Lampung terus ke Jakarta. Iya itu. Ini kadang-kadang kita berpikir ini kadang-kadang harus ada sebab ada akibat. Gitu. Ada faktor tunggal. Ya. Oh ini berarti ganda atau ya, bisa apa? Jamak, apa? Jamak. Bisa apa? Ya. Bisa juga. Nggak ada rokok ya? Lagi dibeli. Sama air? Iya sama air. Wah itu berbang ke. Macet ya? Bukan air. Dia tanyanya air. Iya mas. Iya. Mas. Nah, jawabannya benar. Betul mas. Kalau jawabannya kok nggak ada kuat? Nah, baru kan? Oh, air minum. Iya. Air. Iya. Iya. Betul. Ada air. Wah, itu orang lagi lah. Kawan anak sastra gitu. Gimana coba kawan-kawan sastra kita kan. Ah tuh udah di monggo lo. Kita kan keterbatasan yang tak terbatas. Iya Bang, kalau gitu kasih. Di sono tuh masuk apa ya? Prosa kontemporer. Gila. Seperti apa tuh? Gila. Aku nggak tahu masalah sastra, jujur. Nah, iya, jujur banget. Temporal tuh apa ya? Jadi dia kalau bisa banyak kalau definisin panjang, nggak bakal cukup. Nah, bisa nyari di internet atau iya. Oh ini. Gimana? Jadi temporal tuh perpaduan banyak unsur. Terutama tuh kalau gue bilang sastra Inggris, sastra Inggris gue nih, itu lyrical. Lirikal. Puitis lah, puitis. Masa pikir kamu ini gak sama si... Cuman ya itu, yeah. Kita-kita ini banyak yang belum terlalu paham dengan gaya bahasa lu. Gimana? Dengan ya, kita-kita ini banyak yang belum terlalu paham dengan pemilihan diksi lu. Pemilihan diksi? Ada banyak yang lu pilih. Lampau. Ada banyak contohnya? Pengulangan. Ekspresif ya? Ekspresi yang... Ekspresif. Ekspresif. Ekspresinya yang ekspresif. Kenapa harus ada? Kenapa harus diulang gitu kata-kata itu? Gimana? Ya kalau masuk dalam prosa kontemporer ya silakan aja. Karena kan gua bukan orang sastra ya. Iya. Ya mau dimasukin tap prosa selain kontemporer juga enggak apa-apa. Ya enggak poin gua di sini kenapa? Banyak kata yang diulang. Berarti pemrosesan kata. Iya, kata-kata dia. Tuh juga. Nah, lalu kalau lu bilang kita kadang-kadang enggak bisa ngapain kata-kata ini. Gimana kalau ngapain digandain kata-kata ini kenapa enggak dibuang aja? Ekspresifnya yang ekspresinya yang ekspresif itu maksudnya apa? Kalau enggak dibuang juga enggak apa-apa kan? Boleh-boleh aja tuh. Cuma terlihat aneh. Aneh. Iya kan, nggak apa-apa. Tapi terlihat aneh. Aneh bang, secara estetika. Tapi nggak koheren. Tapi nggak relevan. Dia tulis kalau tadi aturan bisa bagus banget, gara-gara satu titik satu kata aja jadi runtuh semua. Jadi sayang. Jadi gini bang, kita karena gua nggak punya kapasitas di dalam sastra atau fiksi, gua menyerahkan editorial fiksi itu kepada Dimas. Jadi dia lebih kompeten. Jadi besok-besok kalau banyak baca, dia yang edit. bisa konsultasi ya, mungkin bang abis ini minta kontak kan. Justru iya, justru itu sangat bagus. Berterima kasih sama lu Jan. Sepakat kan ketemu kan? Iya, justru gue berterima kasih sama lu. Ini bisa tukeran kontak bang. Bisa sharing, bisa sharing tukar pikiran. Bisa nginep di rumahnya. Nginep di rumahnya mungkin bang. Depok, ada apa? 3 hari 3 malam. Ada kritik atau saran kan dari Dimas yang mungkin lebih paham entah sastra atau cerpen atau bentuk-bentuk jenis-jenis tulisan. Sepakat, justru gue suka gitu. Aku juga sepakat mas. Masukan-masukan itu, input-input seperti itu yang memang butuh. Bukan nggak mau, butuh banget. Harus terus belajar bang. Terus belajar, saling belajar, terus belajar itu. Menempa diri bang. Saya ini dari panjang gue juga, gue maksudnya nggak merasa diri gue expert tentang tanah sastra, gue lebih tahu dari lu. Apa buka ya? Buka aja buka. Lagi ngomong. Malah bisa aku belajar dari lu kan. Iya. Gimana? Malah bisa bukan mentang-mentang gara-gara gue anak sastra, gue nggak belajar dari gue, enggak, malah bisa gue belajar dari lu. Sepakat gue, kita kan saling belajar. Iya poinnya. Iya kan? Cuma poinnya balik lagi tadi. Diksi. Kata-kata apa tadi apa itu? Pengurusan kata. Dia tuh lu harus lebih teliti lah. Dalam itu main di ini ya kalau di kayak sih, itu kata-kata terakhirnya tuh ya. Kalimat penutup ya mas ya teriaknya dalam kedalaman ke dasar teriaknya ke dasar kayak terlalu dalam dasar itu diksi dalamnya kebanyakan terlalu, ada tiga kata dalam di situ ditambah ada kata dasar berarti kalau kita dalam kita ya malah kelelep duluan makanya kan gua edit tuh nggak apa-apa. Iya kalau main kalau masalah edit kan tadi kan udah gue sampaikan kan mau di edit setengahnya seluruhnya atau apa itu kalau gue kan justru kan itu bukan sesuatu hal yang apa ya yang nggak bisa di otak asik kalau gue kan mau di ya ketika gue jar ini tulisan gue dibuat email gitu kan gue kasih tahu ke siapa Galang kan gue udah ngirim ke email sepat KTP lu secara BBM kalau juga ya direspon sama Galang sama Fajar juga direspon. Itu terus gue terima kasih masukan lo entah masalah diksi pemborosan atau ada masukan pemborosan kata ini abis ini tukar kontak aja bang jadi biar bisa jadi available kok di BBM kacang dulu kacang kalau contoh yang penulis tadi prosa kontemporer di Indonesia siapa kawan? Aku boleh tahu enggak siapa? Yang setahumu apa siapa? Itu makanya gue bilang lu kan tadi gue bilang kontemporer. Itu tuh lu revolusioner dalam konteks ini gitu. Revolusioner. Gokil. Orangnya ada enggak? Gila beruntung banget kita ada tulisan ini asli. Ada kawan kok gua bilang gua sangat expert di bidang ini. Heeh. Berarti gua ya kalau yang buat ibu satu. Garis kan? Galang dari luar kayaknya ya. Dari luar ada kalau dari luar ada? Pasti ada cuma ya menurut siapa tuh? Kayaknya jadi gua harus mikir dulu lah ya. Nggak, maksudku kalau memang kamu bisa nyebutin orangnya dan karyanya kan aku mungkin bisa Google cari kan. Oh, nanti lewat BBM aja. Kalau nggak banyak buku-bukunya, 3 hari aja di rumah. Yang paling popnya ya Dewi Lestari. Oh, Dewi Lestari. Tapi kan dia prosa semua ya. Terelie, coba baca. Baca Terelie. Terelie, setuju. Dia masuk itu? Masuk, masuk. Masuk, Raditya Dika juga. Raditya Dika juga tuh. Maria Teguh. Dia belum nulis novel. Oh, belum ya. Lupa gue. Dia status kontemporer. Status kontemporer. Itu Terelie itu bagus tuh. Negeri para berdebah. The best. Iya, the best itu best seller. Mengguncang nalar. Bagus sekali referensinya. Coba. Kan asik kan mas kita ketemu Dimas. Dulu sering begini. Ketemu dulu sering begini dulu. Zaman-zaman kuliah-kuliah awal dulu sama senior-senior yang dulu ya. Seperti ini ya begini memang kita ngumpul di ya pas awal-awal masuk kampus lah. Ngelihat dia. Justru hidup banget dulu. Ngelihat dia dulu. Ini berapa sih? Dulu hidup gitu loh. Delapan. Hidup ya. Sekarang ya. Ya kalau udah sekarang kan ya lu tahu sendiri kan. Ya enggak usah ngobrol-ngobrol itu kan kita sendiri. Jarang gitu kan ngobrolin hal-hal yang kayak gini di kampus kita. Benar. Dulu kalau dulu ya sharing aja dulu ya. Gua awal-awal masuk jadi mahasiswa baru Dinas ya. Kayak begini nih. Menjadi hal yang pernah gua ikutin dan biasa gitu loh. Saling menggagas apa terus ada pasukan saran atau kritik. Menarik ya. Tadi dulu di KSM dulu di game di apa? GMS di organ-organ yang ada di Unas dulu diundang kita kan gitu kan dulu tuh ada kajian apa ya mereka punya program apa gitu Diskusinya ada jar dulu. Nah, ini yang kayak gini nih ya mengingatkan gua yang begini harusnya mahasiswa gitu kalau menurut gua mengkaji gitu kan, kita sharing, tukar gagasan. Itu. Sepakat itu gua. Sepakat. Tak. Dan kayaknya ada hanya Deni, Bang. Ada sastra, bahkan nanti kalau ada tulisannya ekonomi, mungkin ada kawan-kawan mahasiswa ekonominya. Deni mungkin ada nih. Silakan monggo. Silakan monggo. Kalau ada. Apa aja deh? Apa aja? Yang tadi gua masih belum kurang puas aja yang soal sebab akibat kenapa dia bisa menangis. Oke, sekarang analoginya gini, ada sebuah mobil terbang, jelas nggak kenapa mobil itu terbang? Maksudnya pembaca ngerti nggak ini kenapa mobil bisa terbang? Oke, kalau menurut Dimas itu salah satu tulisan kontemporer, tapi di situ nggak ada sebab akibat kenapa dia bisa menangis. Mungkin kayak Mardiah, dia bisa menangis, dia dipasung, mungkin secara metaforik, secara metafora dia itu dipasung karena dia diperkosa. Ini kenapa dia menangis? Apa maksudnya dari pasungan ini? Itu menyebabkan apa, menyiratkan apa? Menyiratkan apa? Ya, kalau bahasa gue tadi ya pertama kan kalau lu belum puas ya tentu saja gue bukan barang untuk yang untuk bisa memuaskan lo ya. Beli dildo. Gitu kan. Kalau belum puas ya gue bukan sesuatu yang bisa memuaskan lo kan gitu. Kalau yang bisa memuaskan apa tuh, Bang? Hah? Yang bisa memuaskan biasanya vibrator. Enggak saja, sabar. Tapi itu bukan poin yang pengen gue tanyain. Poin yang gue tanyain itu tuh kenapa? Kenapa dia bisa menangis? Sebabnya apa? Penyebabnya apa? Jadi gini, Bang. Mungkin dia setelah diperkosa dia dijual atau mungkin dia kenapa? Gini, Bang. Gue senang baca novel ya, maksudnya buat gue novelis yang handal atau adalah seorang penyihir. Kenapa gue bilang penyihir? Karena dia tuh pasti bisa membawa si pembaca masuk ke dalam cerita. Gue tuh kalau baca novel pasti kebawa ke cerita. Itu benar-benar gue menyaksikan dia lagi apa, dia masalahnya apa, semuanya kenapa. Tuh buat gue penulis yang hebat adalah yang bisa ngebawa pembaca masuk ke dalam cerita. Dia bisa memproyeksi apa ya namanya gambar mental, gambarnya iya mental. Akhirnya kita tuh kebawa emosi kita tuh secara apa ya, secara gaib mungkin gue bisa kebawa ke dalam cerita tulisan terhanyut. Nah, tulisan Anda ini sebenarnya bisa berpotensi untuk jadi kayak gitu ya, cuma masalahnya ceritanya nggak ada gitu. Ini konfliknya enggak plot. Mending plot, ya. Ini masalahnya plot. Ceritanya rancu-rancu. Esensinya esensi. Kalau misalnya plot alurnya ada, pasti ada cerita. Ini masa ceritanya aja enggak ada sama sekali. Jadi gue bingung. Buat gue ini ya gue tahu, Bang, kekuatan lo itu di metafora dan personifikasi kan. Main di situ kan kelihatan. Nah, akhirnya lu cuma main di satu kata. Sebenarnya diksinya satu, sedih. Premisnya satu, sedih. Nah, kemudian bagaimana abang mengelaborasi kata sedih dengan berbagai metafora dan berbagai personifikasi hingga segitu gitu kan? Itu akhirnya ceritanya nggak ada. Dia cuma menceritakan tentang sedih. Udah tiga empat yang banyak. Kalau di summary dalam satu kata sedih. Ayo kritik ya. Sebenarnya dari judul ya, jujur waktu di share di broadcast itu gue udah mes, maksudnya dari judul-judul menarik, anjir ya, meram menarik-narik perempuan terpasung salah satunya. Jadi jujur gue bilang perempuan yang terpasung gue langsung di kepala gue, wah ini perempuan ini siapa, perempuan dalam pasungan, perempuan dalam pasungan. Baik, dia dipasung di mana, apa yang memasung dia, kenapa dia dipasung, itu pertanyaan-pertanyaannya langsung ngumpul. Itu kemudian menggugah si pembaca buat membaca tulisan Bang Martin. Nah gitu, nah, jadi harapan pembaca ketika ngeliat judul adalah apa yang ada di judul. Kayak misalnya begitu judul yang perempuan dalam pasangan, pasti perempuan ini siapa yang di kepala? Karakternya seperti apa? Orangnya kayak gimana? Dalam pasungan, apa yang kemudian memasung dia? Kenapa dia dipasung? Siapa yang memasung? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita kan menulis di sini kan bukan buat kita. Kalau gue sih selalu mikir gitu, kenapa gue kalau nulis itu pasti yang gue pikirin bukan diri gue tapi pembaca. Apa yang akan dipikirkan pembaca ketika baca tulisan gue? Gimana caranya pembaca membaca satu paragraf kita, dia mau baca paragraf kedua kita, dan kemudian dia mau baca paragraf ketiga, sampai akhirnya pembaca habis sampai akhir. Nah, masalahnya ini baru dibaca paragraf pertama, ini udah klimaks gitu. Ngerti enggak? Jadi inti dari buat gue sih, inti dari sebuah cerita itu klimaks. Gimana caranya klimaks? Kita harus bangun konstruksi. Konstruksinya apa? Cerita. Jadi kita bangun ceritanya, endingnya kemudian dibuat klimaks. Nah, ini belum kita dihajar. Dia nangis. Udah selesai lah cerita kalau kayak gitu. Masalah gimana, itu. Justru gue baru tahu kalau tadi Coy kan bilang kekuatan gue di metafora ya. Iya. Sama apa personifikasi. Personifikasi. Justru gue baru tahu nih. Terima kasih Coy kalau. Makasih banget Coy. Kasih masukan seperti itu. Gue salaman dulu. Ya kan. Nah, kekurangan gue yang lain apa yang tadi ada pemborosan kata atau bisinya atau apapun itu. Iya. Justru kan tanggapannya Coy kan melihat dari sisi lain kan. Iya. Sekarang tanggapannya apa? Ya kalau misalnya Coy dibilang gue bermain dalam metafora atau personifikasi ya, menurut gue ya, monggo silakan. Itu bumbu, jangan sampai salah. Kita nih kadang kalau penulis-penulis kayak gitu tuh jadi salah. Sebenarnya metafora dan personifikasi itu bumbu buat menguatkan cerita. Ya gaya bahasa bukan ya. Ayamnya, bukan ayamnya. Bukan intinya. Jadi intinya tetap cerita. Kayak kita nih mau ngomong sedih, gimana caranya pembaca merasakan kesedihan? Kita isi sama metafora sama personifikasi. Nah, jadi pembaca tuh benar-benar bisa merasakan apa yang sedih bikin sedih. Intinya tetap story, ceritanya. Jadi percuma gitu. Kalau misalnya kita nggak ngebangun ceritanya, tahu-tahu kita udah jadi aja. Nggak bisa, harus tetap ada ceritanya, Bang. Jadi harus dibangun dulu ceritanya. Gitu, Bang. Kalau gue dibalik gitu ya? Kalau menurut pandangannya? Kalau bukan dibalik. Kalau gue gimana? Kalau yang gue pahami? Kalau yang gue pahami bukan dibalik sih, justru. Jadi kalau kita mau ngelihat kepuasan estetika atau keindahan suatu gedung nih ya, pasti kan kita ngelihat gimana itu gedung dibangun dari awal sampai akhirnya jadi gitu kan ya. Ini enggak, udah langsung dikasih gedung. Udah, selesai. Gimana ada ceritanya? 3 analisis lo. Belum. Mengenai apa yang gue tulis itu. Cuma ya keren, sayang, keren. Sayang cuman. Menyayangkan gitu, sebenarnya punya potensi buat jadi bagus. Terus pertanyaan lo Coy, what's the point? Pertanyaan, gue gak mau bertanya ya, menyampaikan pandangan aja dia, kalau menurut gue. Menyampaikan pandangan tulisannya begini Bang, kalau menurut gue itu kalau gue pahamin itu. Tanyalah. Apa yang buat resah? Resah. Tanyalah. Lu resah. Keresahan lu dalamnya. Iya. Ya seperti yang gue bilang, sebenarnya ini tulisan potensi gue bagus. Jadi ini gue baca jadi gemes gitu loh. Ini iya, apa sih bikin sedih? Jadi kan gregetan. Mungkin kalau ada seri kedua, 3-4 mungkin akan lebih menarik ya enggak? Kemudian mungkin perempuan yang pasukan edisi 2. Kemudian membahas itu kan mungkin jadi pembabakan ya kayak film-filmnya si Fajar ya kan. Jadi nanti di mungkin di edisi kedua diceritain gitu. Kenapa sih dia dipasung? Enggak. Kan ada anak sastra yang bakal ngedit. Artinya kalau ada pembagian lagi ini masih koma ya. Nanti akan dialog dengan Dimas, akan banyak berdialog. Oke. Sorry. Nanti ada bagian 2, ada bagian atau bagian selanjutnya. Nah, ya ini masih belum titik kan, masih koma kan kita kan. Sebenarnya udah titik dari huruf pertama itu udah titik gitu. Selesai cerita. Case close. Masalahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau diselesaikan, kalau mau dibuat menarik, akan lebih menarik ketika kita mulai suatu cerita dengan misalnya nih sedih bab, mungkin di babak keduanya mungkin dibahas kenapa dia sedih, jadi alurnya mundur, coba bikin kayak gitu. Backwards. Jadi misalnya kita ngeliat wah ini kok tau ada gedung. Gila, ya kemarin nggak ada gedung, mungkin di episode berikutnya bisa dibahas. Jadi awalnya gedung ini ceritanya gini nih, The Godfather dong. The Godfather dong. Ada season 1 gitu. Itu mungkin salah satu indikator sastra komputer forensik juga kali ya. Gua kurang tahu. Gimana tuh kalau dari kamu sastra gimana? Gua sastra. Apa yang disampaikan sama apa Coy gitu, Coy? Poinnya apa? Bilang aja jujur guys malam. Coy ini resah banget loh dengan tulisan ini. Gemes. Semua pembaca akan resah, men. Semua pembaca akan resah sama tulisan lo gitu. Gemes sih sebenarnya. Gemes gimana tuh? Membantu menghilangkan keresahan Coy. Iya. Dengan 3 hari 3 malam. Bersama. Coy. 3 hari untuk selamanya. Ya lu susah Coy kan. Apa Coy? Gimana Bang? Gua Coy, apa Coy keresahan? Bilang aja Bang. Gak sama lah keresannya. Tapi apa? Lo ada Coy, pernah gak lo baca novel yang mirip-mirip atau mungkin lebih dari yang bikin lo gemes gitu? Pernah? Banyak. Suka baca novel kan itu? Sayangnya gak ada, makanya gue setuju sama kata-katanya Dimas. Kan ini revolusioner kan? Belum ada gitu kan? Revolusioner, gue gak tahu suatu saat ada yang kayak gini. Ada yang mirip. Gue ambil. Siapa? harus baca gue kayaknya. Ini kayak penggambaran nangisnya nih. Eh, Bang Coy, lihat aja penggambaran nangisnya ini 5 paragraf gue baca. Dari ini pulang lagi. Pulang lagi nangis. Masalahnya ini tadi yang gue bilang kalau difilmkan itu dari awal sampai nangis. Itu waktu kita cuma habis cuma lihat orang nangis. Dari awal sampai akhir nangis. Iya, dari awal sampai habis tuh cuma lihat orang nangis di dalam pojok kamar ya kan. Iya, gelap nangis sampai habis. Ya kan? Enggak tahu gitu, ini dia nangis karena ya? Apa? Ya kan avant-garde. Alasan sebab akibatnya enggak jelas. Avant-garde. Avant-garde. Iya. Apa itu avant-garde? Avant-garde tuh garda depan. Pokoknya melampaui zaman, Bang. Kelompok-kelompok seni yang melampaui. Inggris tahun 60-an. Apa itu, Mas? Kurang lengkap. Orang tuh sebenarnya kan enggak siap untuk kecewa. Oh, orang tuh kan kadang-kadang kan gak sesuai harapannya gitu. Nah, orang tuh kan gak siap untuk kecewa. Jadi kalau misalnya dia dalam kebingungan, urusan lu gak jelas dalam kebingungan, itu mengecewakan aku tuh seolah-olah tuh kemudian gak bisa diterima. Padahal yang namanya kekecewaan dan kebingungan itu juga harus diterima. Ya, entah diterima atau enggak, ya bingung ya bingung. Kadang-kadang kan bingung harus ada sebabnya. Membaca sesuatu harus ada harapannya. Enggak ada harapannya, enggak apa-apa tuh. Bagaimana dengan ya, tanggapan? Menurut saya menariknya tulisanmu itu karena apa? Revolusioner tuh lengkap itu. Revolusioner yang kosmo ada. Ada. Yang remaja ada. Kekinian gitu masih ada, Mas. Juga ada. Genre. Artinya kalau saya tadi ini, mendengarkan meskipun cepat-cepat gitu kan. Saya jadi sampai kantor itu kan. Nah, kalau kita tuh apa? Yang namanya bingung itu juga perlu juga. Kayak baca sesuatu kemudian bingung itu juga perlu juga. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang kita kemudian tidak. Jangan-jangan sampai pada soal penerimaan gitu loh. Artinya kan mengalami kebingungan itu kemudian bukan sesuatu yang apa ya kemudian kita reject, kita tolak gitu. Padahal ya nggak apa-apa kita bingung. Berarti secara metafora harapan bisa membunuh ya Pak? Nah iya. Tulisan sudah menarik juga karena kan membuat orang bingung, kecewa itu perlu. Kecewa. Jangan sering-sering kecewa adalah bagian dari kehidupan. Oh, iya. Tanggapannya dengan kalau saya bukan kecewa sih, cuman saya bingung di sini. Bingung dari tulisan bagian dari kegilaan sampai di sini sih saya bingung substansinya di mana mengenai kegilaan dan di sini ya substansinya juga enggak jelas. Sama yang tadi dibilang kan kalau di film itu cuma dari awal sampai habis tuh nangis-nangis doang. Di pojok ya kan merenung, meratapi nasib, cuman enggak tahu dia dipasung karena apa. Itu tadi resah, gedap, ganjil, semuanya rancu. Itu yang gua rasain. Bukan kecewa sih. Iya, gua baca cerpen di sini semuanya Mardia di tepi jalan, orang lain wajah ironi. Pokoknya bagus. Gua tahu lah alasannya kayak gimana. Cuman masalahnya di sini udah pemborosan kata udah gitu gua enggak jelas. Sebab akibatnya dia nangis tuh karena apa? Itu yang bikin gue bingung sampai sekarang gue belum bisa menganalisa tulisan ini. Sekarang lo mau tulisannya kan? Itu titik baliknya tuh di situ. Penghasilan penulis adalah kagak. Kalau gue menurut gue sama yang tadi lo bilang kan seperti penyihir. Sama ketika gue baca Pram, ya kan? Gue bisa masuk dalam dunia tulisan dia. Seperti itu kayak gue baca Mardia. Ini jelas loh tulisannya, ya kan? Dia stres sama orang tuanya, kehidupannya. Ya namanya ketidakjelasan kan juga ada juga. Ada juga. Kamu kemudian terjijir oleh Pram. Iya, masalahnya. Kamu tergantung pada Pram dong. Iya, masalahnya ya kita punya argumen masing-masing kan mengenai tulisan ini. Biasanya kan yang saya lihat Bang argumen lo apa? Ya, yang gue lihat kayak gitu Bang Ipung. Iya, argumennya. Argumen. Mungkin Bang Martin punya argumen gitu. Iya, gimana? Jadi kesimpulan. Simpulan dari tulisan akhir lah, ini ya kan case close ini kita berangkat ke tulisan penjelasannya gimana ya kan tadi bagaimana mungkin kita bisa menerima kejelasan tapi menolak ketidakjelasan bagaimana kita kemudian menarik sesuatu yang bisa kita terima tapi kita membuang kebingungan jelas kamu pahami juga soal kebingungan menarik. Gimana? Adanya kejelasan karena adanya ketidakjelasan. Nah, betul. Ketidakjelasan berarti menjadi penting. Iya. Enggak pikiran lo mah. Krusial ya. Krusial. Maksudnya itu. Jadi gimana? Tanggapannya? Ya, kalau... gimana jadi? Jadi gimana ya? Gimana jadi? Ya itu saya pengen dengar langsung dari penulisnya ya kan. Ya kalau memang dikatakan tidak jelas atau aneh atau apapun ya, kalau gue ya silakan aja. Bingung atau apapun, gemes tadi bahasa coy mungkin terus tadi klimaks ya coy ya. Langsung klimaks gitu ya. Ya enggak apa-apa. Iya, jadi ibaratnya kalau orang ngewe ini kita belum ngewe udah ngecrit gitu. Eh, buset. Iya, buset. Gila. Oke. Lagi buka baju. Belum. Korek tadi mana? Ceweknya belum datang. Baru buka kamar hotel. Baru check in tanda tangan gitu. Ya, korek dulu. Bang coy. Gua bagi Samsung. What's the point? Ya jadi gimana tanggapannya? Ya tanggapan gua itu. Apa? Apa? Ya apapun yang tadi ya kan kawan-kawan bingung menafsirkan entah apa sih sebenarnya tulisan ini kan tadi masukan kritik saran itu kan ya bagi gue ya gue menganggap ya ini kan proses gue kan kalau gue ya melihat semuanya ini ya secara garis besar gitu ya proses gue dalam terus menulis kritikan dari Coy, makasih banget. Dari Galang, terima kasih banget. Dari siapa tadi? Siapa namamu? Dimas. Wah, lu kopi. Apa lupa? Agung, ya. Agung yang. Iya, saya. Dimas. Iya, saya. Mas, saya belajar sama Agung aja, Mas. Agung juga mungkin. Dimas. Iya, 3 hari boleh. Makasih banget. Boleh tukeran kontak sama Agung. Yeah. Yeah. Boleh di add-nya. Ya, hal-hal yang kayak gini. BBM. Langsung berinteraksi. Gua harus terus. Gimana, Agung? Bingung juga. Agung juga bingung. Kalau akhirnya semuanya bingung bahwa, berarti nih. Bahwa apapun akhirnya tulisan gue dikatakan kawan-kawan setuju tidak jelas atau klimas atau apa ya sah-sah aja. Kalau gue bilang semuanya di sini kan tunggu. Oke. Tunggu Bang itu ya. Jadi Agung bingung, Dimas bingung, semua hampir di sini, hampir semuanya yang udah baca kan bingung kan. Kalau menurut gue itu kegagalan bagi seorang penulis. Iya kan? Iyalah. Ini masalahnya pembaca enggak menemukan gimana ya? Klimaksnya dari tulisan ini semuanya bingung yang baca kan kegagalan dari seorang penulis sebagai seorang ya kan? Penulis itu gagal seorang galang penulis itu gagal ya kan kalau penulis yang berhasil gue setuju sama Bang Coy dia bisa seperti penyihir ya kan idenya nyampe substansinya nyampe semua yang disampaikan dalam tulisan itu nyampe bagaimana kita terbawa dalam tulisannya tapi kalau kita semuanya bingung itu menurut saya itu kegagalan nyampe. Sebagai seorang penulis nyampe kan apaan? Lu bingung kan? Bingung kan? Mas, hati-hati mas. Gimana mas? Ya, nyampe berarti. Ya, poinnya tuh bikin bingung memang ternyata mas. Kalau gua gak setuju tetap. Gua berdiri kukuh dengan pendirian gua. Iya. Bawa bener. Kebingungan. Nah, gua mencintai sastra juga ya kan? Kebingungan memang dibutuhkan bener. Bener, gue. Ini salah satu gagal. Gue masalah bukan masalah kebingungannya, Bang. Konflik yang ada itu enggak jelas. Itu tuh gitu. Enggak. Lu masih belum dapat juga. Enggak, gue tetap. Hey, moron. Moron. Setup. Sekarang begitu. Dia menyatakan jujur tapi dia tidak menerima. Ya kan? Kan aneh tuh. Ya, sama seperti misalnya saya skeptis dengan tulisanmu tapi saya aneh kalau kemudian saya tidak skeptis dengan pertanyaan saya sendiri gitu kan kamu bingung tapi kemudian kamu tidak bisa menerima kebingunganmu sendiri kan sama saya skeptis selalu bertanya mengkritikmu dan kemudian saya tidak pernah mempertanyakan skeptisi saya ya kan itu gimana kalau gue bilang kegagalan dari seorang penulis gimana bang tanggapannya ya kalau gue emang dia editor rasa aja bang ipung tolong rasa aja kalau dibilang satu kegagalan atau apa kan justru itu satu hal yang membuat gue bangga misalnya saran kritikan maksudnya dari pertama gue tanya yang ada Bang Coy, ada Bang Fajar. Bagaimana lu nulis itu? Gimana ya? Ya adanya efektivitas pembaca kata Bang Rijal ya kan? Bagaimana itu tanggapan pembaca? Nah, lu bilang lu gua enggak pikirin pembaca, yang penting gua nulis. Maksudnya kalau menurut gua ya pribadi itu melecehkan sastra. Iyalah. Nah, lu memperkosa itu substansi-substansi yang ada dalam sastra, ya kan? Dunia tulisan. Berarti dia pemerkosa nih. Iya. Ay, parah. Tulisan. perkosaan. Iya, masalahnya lu nulis tapi lu enggak mementingkan efektivitas membaca. Gimana coba? Bang Coy, gua, Bang Fajar mungkin semuanya di sini nulis, dia mikir kalau pembaca baca ini nyampe enggak? Orang ngerti ya. Apa yang disampaikan gua terhadap pembaca ya kan? Nah, itu kita berpikir sampai di situ. Dan kalau enggak berpikir ngapain kita nulis ya kan? Walaupun ya gimana ya? Ya emang harus ya, seharusnya kita nulis kan. Cuman kalau gak mementingkan itu, aduh, di mana coba tulisan itu substansinya di mana? Iya. On fire. Gue bingung tuh di situ tuh. On fire. Kalau gue memang gue menulis ya, menulis apa yang gue ingin tulis. Itu masalahnya kan di publikasi. Iya, gitu masalahnya kan itu. Masalahnya di publikasi. Sehingga ada yang namanya diary. Kalau cuma nulis kan tentang diri lu untuk diri lu sendiri. Oh, gini gue kayak ngerti nih maksudnya Galang nih. Dia pengen tahu benang merahnya apa gitu kayak. Iya. Apa gitu Bang, kira-kira benang merahnya dari tulisan ini. Mungkin bisa menjabarkan atau menjelaskan. Jelentekan. Di luar, iya di luar. Mengejawantahkan. Iya, gitu. Masalah kebingungan atau kayak gimana. Ya kalau bahasa gue, ya gue hanya menceritakan suatu kegetiran dari seorang perempuan yang kebetulan perempuan itu teman gue kan gitu. Nah, iya. Itu tapi lu gak menceritakan sebab dari kegetiran tersebut. Ya memang itu dia yang rancu. Kan, tadi gue juga bilang kan, gue gak menceritakan sebabnya apa kan gitu kan. Dan langsung kalau bahasa Coy itu langsung klimaks gitu ya Coy. Iya betul. Ya, kan? Ya, langsung klimaks. Kalau gue gak suka itu sama kayak seks aja itu. Masa langsung buru-buru ya kan, cepet klimaks. Harus menikmati proses, ya kan? Pembaca juga harus menikmati proses. Ada grepe-grepenya. Iyalah, itu analogi kan? Iya benar-benar. Iya. Sepakat, aku sepakat. Ya kan? Tadi ada sepong santai bang. Hah? Ada sepong santainya. Iya. Siapa ya? Siapa ya? Orangnya? Kamu siapa sih? Yang dulu itu ya. Iya aduh. On fire, Bung. On fire, Bung. Galang on fire. Enggak salah dia kan. Ombok, ombok. Enggak bisa gua enggak. Mau dibilang gua egois, ya gua tetap gua. Intinya gitu doang sih. Coba apa Den? Gimana Den? Jadi di sastra itu ada yang namanya kematian seorang penulis. Waduh. Maksudnya kematian itu ketika karyanya sudah sampai di tangan si pembaca. Pembaca itu bebas untuk menginterpretasi apa yang ada di tulisan itu. Tapi di tulisan ini si pembaca justru dibuat bingung. Untuk apa dia menangis? Kenapa dia dipasung? Itu pertanyaannya itu dari tadi. Kenapa? Iya kan berarti sah enggak kalau gue bilang itu kegagalan dari seorang penulis? Sah kan? Valid dari sastra lo. Valid ya kan? Konkret. Gua papan tengah aja gua. Papan atas. Newcastle. Nah, iya kan? Posisi 3. Kematian seorang penulis ya. Kayak ada itu quote siapa ya? Iya, Roland Barthes. Oh iya Roland Barthes. Matinya seorang pengarang. Itu kadang jadi tameng juga. Iya, jadi justifikasi. Cuma lihat saja. Menarik kegagalan dari seorang penulis kematian yang bingung dalam pandangan sastra ya kematian kematian seorang penulis mati itu gak berlanjut gagal itu bagian proses dan kegagalan seorang penulis buat ini udah mati gagal kali ya dia gagal mati dia apa gimana lah apaan bang gagal mati ini gagal mati jadi masih hidup nih pengarang nih masih hidup masih bisa nulis lagi masih bisa nulis lagi Bung korek Bung korek Bang justru itu berhasil lang tulang berhasil ngerin gitu kalau saya bisa membuat kamu bingung kamu gak bisa kami gak ngerti apa-apa tuh saya berhasil apa enggak awas berarti memang tujuannya satu objektifnya memang membuat bingung membuat bingung poinnya itu sebenarnya berhasil ini enggak bukan apapun juga. Gemeskan poinnya gemeskan lu bacanya gemeskan gitu ya greget gitu. Gue enggak bisa meresapi tulisan dia. Mardia gue menikmati banget asli wajah ironi. Gue menikmati semuanya karena ada sebab akibat di situ ya kan kenapa dia sampai kayak gitu ya kan. Kenapa ada berbuat kayak gitu? Kamu bayangkan saja ya. Kamu sekarang sama-sama dengan saya membayangkan sesuatu. Nah, gitu kan? Berkait tentang sesuatu. Kamu kan membayangkan pada konsep kekinian, Mas Dedi. Seolah-olah kita butuh tuturan karena sudah ada Islam, kalau agama ada Kristen, kalau dulu ada agama semua. kamu juga udah zaman dulu, kan kamu juga harus mendefinisikan sendiri tuh. Iya mas. Karena kita kemudian rujukan, selalu begitu. Itu apakah kita tidak perlu merujuk pada diri kita sendiri dan berkaya dengan diri kita sendiri? Kan juga boleh juga. Ketika kamu bingung, berhasilannya Martin. Membuat bingung. Membuat orang bingung. Orang baca bingung. Mungkin yang tidak tahu agama mungkin juga zamannya belum Muhammad, belum Nabi Adam, belum siapa lah kita nggak tahu. Kan juga pun juga kemudian Tuhan itu membuat aku bingung. Berarti Tuhan berhasil kan? Sejajar, betul betul. Gila. Siapa yang ngomong Tuhan? Tadi siapa yang ngomong? Aku ngomong. Iya lo dengan Ropi sama Coy juga. Kalau kamu tidak itu bisa menerima tuh sah, boleh-boleh saja. Tapi bahwa kamu harus mengerti bahwa kamu bingung juga harus diterima. Iya mas. Saya bisa saja, wah saya nggak bisa tuh menerima tulisan Martin. Boleh. Tapi bahwa saya bisa mengerti bahwa wah proses ini membingungkan nih. Juga saya suka. Bisa ngerti. Iya mas. Kan gitu juga. Tuhan aja bisa membuat orang bingung dulu yang mendahulu kita kan. Kita kan belum ada rujukannya. Agung. Karena nikah aja. Bukan berarti tokoh itu Martin Tuhan. Bukan. Salah Agung berarti itu enggak. Tapi Tuhan itu bisa datang siapapun. Gue dia mulia. Gue dia mulia. Saya. Turun lagi. Jawan men. Agung sekali ngomong ya. Yo, kalau aku sepakat obrolan yang seksi kayak begini ya. Seksi ya, interview itu ada gitu kita diskusikan entah siapapun ke tahap rumah percakapan ideal. Obrolan yang seksi ini apa setiap misalnya entah di seminggu sekali entah pas jinterbit atau kapan pun jar. Ini sekedar masukan aja. Sekedar usulan gitu. Jinterbit atau mau seminggu sekali atau direncanakan dengan baik dan matang itu kita obrolin tulisan kita yang ya, yang kita coin. Kita apa Agung, Galang sih yang lebih potensial dia kan. Kayaknya sering di kampus. Jalan di kampus. Iya, gue selalu menerima. Gue membuka lu, jalan untuk diskusi semuanya. Lu perlu baca tulisannya. Sehingga tidak menempuh jalan sunyi. Iya, nggak menempuh jalan sunyi, jalan damai. Satu kan? Iya. Jadi kalau bisa lu baca tulisannya Galang, bisa lu. Langsung, nggak apa-apa. Sekarang gue siap dengan argumen gue karena gue bukan fiksi ya kan. Ini data-data yang gue dapat dan argumen gue, opini yang gue sampaikan dalam tulisan ini. Jadi kalau mau kritik silakan, gue buka. Nah, masukannya dicatat belum Jal? Mau dicatat? Ini catat ya. Tulisannya Galang. Olip kayaknya nih nyatet dari tadi nih. Tolong ya. Catat nanti di share di notes grup. Ntar. Gak apa-apa dikritik aja. Nanti tuh. Iya. Maksud gue itu kan apa? Ya nggak tahu mungkin Zin apa ini udah pernah sebelumnya kan mendiskusikan dari audisi pertama atau sampai saat ini yang keempat ini itu menarik itu obrolan-obrolan kayak menarik, gini kan ya. menarik saya besok siapa si A atau siapa gitu kan setiap terbit atau kapan dijadwalkan tak itu masukan gue gitu Jar iya siap galang ngobrol sama galang apa yang redaktur ya tayang redaktur atau yang kontributor yang kenapa bang itu ya perlu pindah posisi tadi kayak begini diobrolin gitu lagi kali siapa satu orang gitu kan jadi itu bisa kita menghidupkan ya proses belajar proses diskusi obrolan itu kan santai-santai kayak gini sambil ngopi ngerokok benar btw kopinya nggak ada nih iya gimana nih kopinya nggak ada nih gimana dong tolong dong kopi dong sebagai senior kan iya sekali karya sebagai senior bantingan mengayomi iya bantingan apa itu iya bantingan ini 5.000 ya 2.000 ya bantingan tuh. Bukan sebagai senior. Ayo Bang, banting senior. Bantingan untuk kita rembukan bareng-bareng mau ngopi, ayo kita bareng-bareng nih. Gua goceng. Ya, ntar mau yang 1.000, 2.000 ya silakan. Coba kita dimin barangkali bisa jadi 50.000 kan. Iya. Harus dimasukin di botol itu, botol minum mana, Mas? Das Martin. Botol minum itu mungkin keluar 50.000 ya kan? doang. Ambil lagi berarti kalau itu. Ambil lagi lah. Nah, enggak jadi. Nanti aja tunggu aja dulu, tunggu. Gak secepat itu. Gak secepat itu, semuanya butuh proses. Siapa tau dia bertambah kan. Kalau gak jadi gak apa-apa aja. Enggak jadi. Kan sudah dibanting, biasanya kalau udah dibanting gak bisa. Pantangan buat pantangan. Itu pantangan, kalau orang Makassar itu pantangan. Pedang udah keluar dari sarung itu pantangan untuk dimasukin lagi. Dua lagi ya, pasungan lah. Pasungan. Anjir, keskos, langsung rentu. Wajah kalo ironi juga, wajah ironi kan dibandingin dengan wajah ironi. Kenapa? Pasungan dibandingkan dengan wajah ironi. Semuanya gue dapat substansi. Cuman itu yang gue bingung tuh. Mardia gue, aduh terhanyut banget itu. Mardia kan. Wajah ironi, wajah ironi orang belum, lain. Lu belum nyeritain tadi wajah ironi. Kenapa? Wajah ironi. Iya. Mahasiswa. Kalau gue bahas Mardia aja. Nah, kalau Mardia kan, ya jelas kan, dia orang tuanya sibuk. Mengurus perusahaan yang berkembang pesat ya kan. Jadi harta tuh nah, membuat bahagia. Dia jadi orang tuanya jadi pragmatis kan. Eh yang lain aja jangan Mardia. Katanya itu yang paling bagus ya. Belum baca anjir. Katanya itu yang paling bagus. Siapa bilang yang paling bagus? Yang paling bagus itu yang tadi kita omongin. Yang kita omongin selama ini apa? Yang kita omongin paling banyak apa? Lah kalau udah diomongin itu kan paling bagus berarti. Bener ya. Keberhasilan seorang penulis ya. Bukan paling bagus Mardia. Udah esai aja, esai yang dibahas lah. Aduh, jangan yang cerminya. Itu masuknya ide yang fiksi ya? Ngarusin gue ya? Biar ya? Gimana? Itu bingung tuh. Bagian itu di fiksi ya? Bingung bang. Bingung. Sempat bingung gitu soalnya. Kayaknya ini kita ini esai bisa dikatakan karena bentuknya narasi. Cuman cerpen tuh juga bingung juga. In between ini emang konflik. Gak ada konflik. Coba Ipung dulu kayak banyak banget dia ngompe. Iya Ipung kayak semalam kayak semalam tuh belum. Banyak banget dia bang semalam bang. Banyak banget dia. Yang meletakkan itu kan lu coba dalam. Kagak. Semalam bang Ipung ya. Enggak nih fiksi nih maksudnya perempuan dalam foto kan. Memang meletakkan ini kan pemres. Oh iya benar. Kenapa pemres masuknya itu fiksi? Kenapa masuk itu fiksi? Iya kenapa? Iya kenapa? Iya kenapa? Jadi masuk. Iya. Iya kenapa? Kenapa? Haji. Ya kenapa? Karena kan ini kan tidak seperti esai pada dasarnya. Tidak seperti esai anak-anak pada dasarnya gitu kan. Ada data misalnya berita. Terus ada data misalnya ada teori gitu kan. Ya. Gua kan ada dialog dulu toh sama ya. Jenengan. Ya. Nah, udah gua masukin di fiksi gitu. Tapi dan ada apa penulisnya? Fiksi. Ketika menulis tuh tujuan sebenarnya dikelompokkan di mana? Iya. Fiksi pasti atau kan non-fiksi? Pas nulis tuh. Pas nulis itu gua enggak mengelompokkan apa kan apapun ya. Diare maksud gue diare. Tapi gimana kalau kemanusiaannya dibagi ke saya duitnya? Cuma ya kan bisa enggak? Apa tuh? 5.000 ini. Ya katanya mau beli kopi tadi. Kagak kalau sumbangan buat kemanusiaan. Ya kalau mau ambil aja. Makasih. Ya iya kan. Saya minta loh, bukan nyuri, bukan nyolong. Benar. Iya kan? Salah gua. Harus gua ngomong gitu duluan. Salah. Enggak salah itu. Bung itu kan kasih untuk kawan-kawan secara keseluruhan. Kagak kan udah gua bilang duluan, kecuali gua langsung, "Bung, saya minta ini ya buat ini." Kan enggak. Gimana kalau ini secara kemanusiaan? Iya, secara kemanusiaan disumbangkan ya kan? Disumbangkan dia setuju. Ya terima kasih ya. Ya kan? Saya juga menyebut, nggak apa-apa nih. Duit. Apa-apa, ngecek. Jadi ini udah nggak ada duit lagi, kopi lah. Tapi, sudah champion. Gue enggak. Jadi ini gue sembangin 5.000. Gimana? Kopi? Dari lu ya, dari lu ya. Dari gue. Itu duit gue loh. Tadi dikasih. Iya bang, patungan bang. Udah serah terima ya. Galang udah nurunin goceng. Apa yang salah coba? Dia ngasih ke gua ya kan dengan mungkin ikhlas gua buka lagi kasih. Apa yang salah? Yang salah tuh kamu bilang ke manusia, kamu enggak manusiawi. Emang saya Mas, saya udah kasih lagi. Saya belajar menjadi manusia, Mas. Saya manusia pembelajar juga. Saksi kehidupan. Saksi kehidupan juga sama kayak Romo. Gimana kopi dong? Ya kan? Kopi lah, Bang. Iya, udah patungan, Mas. Jadi, itu goceng. Dalang, goceng. Semuanya patungan. Enggak. Mana, Bu? Ini saya duluan dulu, Bu. Ayo, ya. Ya, Bu. Siap, Bang. Mantap, Bang. Sepakat saya sama apa? Sepakat. Kenapa, Bu? Sepakat. Sepakat. Siap, siap. Dia pengagum juga. Pengagum Mas pengagum Martin juga dia. Absurditas. Ini punya siapa ini tadi? Mas, Mas. Mohon maaf. Oh, biasa ya, Mas. Hah? Saya. Saya aku kayak tempiling kayak. Ini kayak ini. Siap. Sukses. Dia belum. Ini kopi gimana nih? Bang. Belum ya? Ini masukin. Ya, usahakan satu jangan aja sekedar wacana. Kopi? Kopi. Itu yang patungan siapa? Gua lah. Satunya kata dengan satunya perbuatan. Kata Bung Karno. Tuh, Bapak Bung Karno. Ya kan? Gimana nih? Berarti ada keinginan untuk nulis lagi, fiksi lagi. Ya kan masih nulis, Mbak. Fiksi. Masih apa, nulis. Mas. Fiksi atau non fiksi ini? Ya belum tahu. Karena itu harus nyata dan ternyatakan, Mas, biar iya, gua ketika ada pembagian tugas yang jelas kan. Oh, biasanya ini. Biasanya kalau gua nulis, gua punya ide gagasan ini di catatan buat tulis. Tapi jangan 8 lembar. Catatan secara ringkas itu ini. Nanti kan on fire. Sering berjalannya waktu buat kembangin kan gitu kan. Bahaya itu kalau 8 lembar tuh. Biasanya gua gitu kalau gua proses gua. Iya, fotokopi yeah mahal. Bener, Mas, jangan 8 lembar lagi. Iya. Yeah. Mahal. Itu juga pendahuluan sih. Itu kebanyakan. Baru pengantar loh, 8 lembar. Iya. Terus semester. Itu tulisan gua di 3 digabungin juga belum nyampe. Belum nyampe, kamu semester berapa? Iya juga sih, Mas. Iya. Ayo Martin, angkatan berapa? Berarti kalau belum nyampe. 4.000 tahun ya? Lebih tua dari ganggang laut ya? Sementara aja gak nyampe kamu. Kalau gak mau digusur. Cer, pokoknya cer. Cer, Mas. Cer. Gila udah kayak Leicester tuh. Leicester. Menang terus 1-0, 1-0, 1-0. Ya angkat piala lah, kira-kira galang nih. Kagak, Bang. Gitu. Gua hanya gimana kita menciptakan percakapan ideal di sini? Iya, iya, iya. Ya kan? Feedback itu ada dari tulisan. Daripada kita cuman baca, enggak ada omongan ya kan? Iya kan? Cuman saat editor doang. Iya kan? Lewat editor terus diedit. Kalau kayak gini kan ada feedback, ya kan? Input output feedback system. Yes, set up lu. Wah, pasti bill master. Eh, kasih lah. Kasih dong. Tampol dulu, tampol. Itu gagasan dulu, menarik. Tampol dulu, tampol. Ya, gimana? Harus ada feedback kan? Mungkin ya, mungkin kan kalau lu lebih tahu lah, Zain itu disebarkan ke siapapun ya, ke ketua jurusan atau apa. Ya mungkin itu menarik kalau misalnya di, yang misalnya ketua jurusan atau dosen-dosen yang sudah 4 kali sampai saat ini 3 kali lah katakan yang menerima Zin itu diminta pandangannya tentang Zin itu seperti apa. Kalau tadi Jagalang mengatakan harus ada feedback, Zin sendiri pun juga harus berani untuk itu gitu. Kalau menurut itu saya aja masih bingung dengan kata-katanya Galang kok. Output input feedback itu apa? Bingung saya. Bingung lagi. Aman nih. Bingung saya. Sama saja memahami misalnya kayak keputusan Tuhan itu hanya nabi, malaikat gitu. Artinya kan kalau malaikat memperjelas kan setan juga membingungkan. Sorry. Kan kadang orang kan kan mikirnya kan bahwa utusan Tuhan tuh hanya malaikat rasul nabi. Sekarang tuh terlalu kecil gitu. Padahal setan juga utusan Tuhan. Yeah, yeah. Untuk menggoda manusia agar kemudian dia kemudian dia kemudian kan bingung, goncang. Nah, itu kan juga gitu juga kan membuat manusia kemarin goncang, bingung, gelisah. Ketika kadang memahami kemudian yang utusan Tuhan yang malaikat, manusia kan nggak bisa sama. Iya, iya. Ya, gitu kan. Iya, membuat kita bingung, goncang, gelisah itu apa coba? Hubungannya setan mas ya. Apa? Setan ya. Jadi setan dan posisinya itu sangat penting dalam kehidupan. Untuk membingungkan kita. Kadang-kadang kita kan kemudian yang kita cerita nabi, rasul. Gitu aja. Kesehatan jiwa tulisan. Apa ya? Ya, rebab namanya. Setan. Rebab. Kayak misalnya kayak di film tuh kita kan selalu kemudian seperti kayak ada mindset gitu. Bahwa orang yang menang dalam film itu yang baik mesti kursi yang nangkap kadang-kadang kan gak sadar kan gue sekali-sekali perampok yang menang gitu kan itu beli-beli juga kan ternyata endingnya tuh buah rampok yang berjaya gitu kan penonton kecewa tau-taunya kan wah ini nanti benci menang gitu. Ternyata yang kita bayangkan menang tuh kalah Betul. Seperti dalam kenyataan tuh, misalnya kalau misalnya kita beraktivitas atau ya misalnya yang saya lagi obrol sama Egan itu mengaplikasi mengurangi kan kita nggak perlu lupa bahwa selama ini kita selalu kalah kenyataan gitu. Itu mainnya dari nada C ya? Iya. Astagfirullah. Keburunya tuh. Dari C, dari C nih kayaknya nih. C terus. C minor. C minor. Mungkin perpindahannya ke situ-situ doang. Yang penting C. Yang penting C. Asyik, kampret tuh. Gue pengen minta tabulaturnya deh, biar gue bisa main di rumah pakai gitar. Coba ulik sendiri. C. Dari C yang pasti. Keren main drumnya ya, gila. Parah. Gimana setan? Berarti balik lagi ke yin and yang ya. Setan itu diperlukan. Iyalah, konsep di dalam perfect balance itu dipentingkan dalam kesempurnaan keseimbangan. Dari situ kehidupan bisa digambarin pakai satu gambar itu doang ya. Iyalah. Di putih ada hitamnya, di hitam ada putihnya. Itu bagus tuh. Itu penting benar. Ya, sesuatu yang tidak jelas itu menunjukkan penting. Sebuah kejelasan enggak pernah akan ada kalau enggak ada yang namanya ketidakjelasan. Betul. Ini enggak jelas nih, Bang. Perempuan dalam pasangan tuh memang genrenya emang genrenya enggak jelas gitu. Genrenya enggak jelas. Atau mungkin porsinya. Atau gimana, porsinya. Jadi kalau di piramid gitu Irak ada tulisan enggak jelas. Iya. Enggak, tetap di sastra, tetap masuk di sastra. Tapi mungkin bisa tune-nya tuh sama siapa namanya tadi, Raditya Dika. Raditya Dika Terelie. Iya, satu genre. Ini kontemporer hybrid. Kontemporer hybrid. Betul. Hybrid ya. Hybrid. Bisa liskrit. Grit tuh apa itu? Aduh, wah gua susah juga buat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa ya gimana ya? Model-model model-model kayak abstrak-abstrak gitu deh. Misalnya kayak berkemi, Bang. No. Gimana Kak, kalau pandangan lu gimana, Kak? No. Pandangan lu gimana? Kalau cara baca kayak nah, Eka nih. Albert Camus. Pohon Kak, pohon. Orang asing gitu. Ya tulisan mendekat apa? Kalau dia apa sih? Ibaratnya diujaratkan, itu diujaratkan. Ya mungkin absurditas, tapi absurditas itu ya tergantung penafsir kan, bisa berarti buruk atau bisa berarti, tapi ya karya lu ya seperti itu. Bagi gua tulisan lu gak jelek atau buruk gitu, itu masing-masing penafsir gitu. tapi dalam bentuk karya kayak gitu ya lu masuknya ke dalam situ. Kemana? Ya mesti tas tadi. Karena begini. Jalan nih siapa yang bagus aja. Gua pernah baca tuh yang Stranger itu. Stranger kan pinjam sama lu kalau nggak salah. Ya. Stranger kan tuh agak bingung kan kan. Ujung-ujungnya dia tembak kan ya. Stranger itu kan. Tahu dia. Tapi kan di teknologian lu kan kalau di alkemi itu kan butuh kejelasan bahwa si tokohnya mati ya. Gua enggak mau masuk tempat atas men. Ya iyalah, iyalah. Tetap penggantung itu jadi benar-benar ya. Kurang apa gua main pakai nada yang cip. Aktivitas ya masuk ke situ. Tulisan kan kita enggak harus apa ibaratnya dalam berkarya itu kan enggak harus ngikut secara mainstream gitu maksudnya. Pin, sekarang lagi bulan bulan purnama ya. Ibaratnya kalau kita membayangkan misal dalam lukisan gitu ya. Bulan kita gambar orang kan enggak harus mirip dengan foto atau segala macam. Iya. Bisa aja kita gambar kayak kubik gitu aja. Iya. Kayak kubisme nih. Enggak, di absurdita juga pasti terstruktur, masih ada konteks. Iya enggak? Tapi sebenarnya kalau di dalam tulisan lu sih sebenarnya bisa juga disabsirin Bang di paragraf terakhir itu kan. Sebenarnya kan lu menjelaskan bagaimana neka. Cuma neka yang bisa nutupin. Bagaimana sebenarnya lu bermaksud bahwa dia adalah korban dari transaksi. Takes one to know. Takes one to know. Ya, korban dari transaksi-transaksi yang bilangin no one. Apa soal seks apa? Yang ditransaksikan gitu kan. Cewek itu. Kalau gua ngetek ke situ, kalau gua salah nafsirin, minta maaf. Tapi gua ngetek, kedepannya pasti paragraf terakhir. Ya kan? Tergantung penafsir, maksudnya teks itu ada gitu. Nah, makna itu tergantung si penafsir, tergantung dari pengetahuan dan bagaimana cara mereka menafsirkan kan seperti itu. Biasanya sih. Kalau kita menutup pandang segala macam ya kita tidak bisa menafsirkan seperti itu. Biasanya gue kalau lagi bulan sabit, gue main gitar di rumah. Dengan ada C. Dengan ada C, steman C. Tingkat naiknya kalau udang. Enggak bisa. Iya, makan udang sambil naik. Makan udang, cocok pakai sambel kan. Pengetahuan gue ya cuma naikin situ. Naikin cowok adanya. Enggak bisa. Enggak bisa men, enggak bisa. Jadi gede. Cuma pindah ke C minor, mayor, C keras. Minjem lu kalau enggak salah. Cuma sekitar 4 nada itu doang men. Kalau lagi bulan sabit gue balikin ya. Coba dari taikin. Itu naik tinggi. OC yang lebih tinggi, tinggi gitu. Iya. Kalau bahasa C yang lebih tinggi mungkin nanti gue bakalan coba C yang lebih tinggi, mungkin C besar. Lebih panjang ya. Iya, mungkin nadanya harus di lebih diperpanjang. C lebih panjang. Biar pas berulang. Ada sabit gitu kata sejak zamannya gitu. Tapi berapa puluh tahun atau sebelum kematian atau sudah kematian udah sabit aja banyak yang muter ya, bagi sebuah karya fenomenal kan kayak Albert Camus kan bukan yang terkenal ternyata bukan Sampar ya, tapi A Stranger itu ya, asing itu mengagung ke atau kerja itu ya habis the max hasil atau penutup hasil. Gue kalau main gitar dari nada C, gue gak bisa berhenti men. Gue nih pengen gue lanjutin sampai 4 hari ini. Lang. Kan di bulan-bulan sabit ya kan. Kita gak harus miskin kan. Nada bulan sabit kan ya. C tinggi ya. Kita harus memperkaya. Mungkin C kres agak kurang tepat. C mayor kan. Iya, C mayor atau C minor. Kayaknya itu dari awal. Nanti mau ngasih. Rapin lagi ngomong. Akhirnya juga nggak endingnya nggak jelas awalnya main drum pun gue kadang-kadang settingnya pakai nada C orang dibuat lagi cuma cermin kan gitu bukan cerita sambung emang idiot ini dia memang banyak gue biasanya mainin kalau drum tuh lagunya caravan itu pakai C ya depannya caravan main drum ada C mirip atau bahkan lebih bagus dari kerangka kerangkanya hampir sama gitu kompas makanya gue bebas banget dari ngomong ini C ya, bulan sabit gitar, main gitar dari C, bulan sabit dari C, nadanya harus dari C, gak boleh dari yang lain tanggal gerus udang C minor, boleh C minor, ini C Seminar dia gini. Betul ini lo ke sini berapa? Seminar kan biar segini. Atau enggak gua sambil lihat pakai lensa cekung lihat bintang sambil gerus udang ya kan. Iya, sambil kasih santan semangat tuh. Iya, semangat itu. Udah habis makan semangka makan melon ya kan yang warnanya hijau bentuknya nggak jauh beda yang warnanya hijau ya yang warnanya hijau ada yang warna merah juga berata gue balik lagi maaf oranye nyamin naik kereta undi seminggu nggak tinggal lagi sampai sini sambil nyasar rumput pakai parang ya kan iya pakai parang lo biasanya di depan nih ya kan lo nggak ada. Oh my god. Gua pikir ada lo sih lah. Tengah tiga. Gua baru nyampe sini tengah tiga. Ada soalnya terangin. Nunggu juga nunggu sedikit bangun kan enggak. Pak, enggak enak kalau bangun. Nah, sedikit berbangun. Jadi sampai di mana nih tadi nih? Sebelum saya setelah saya pergi. Sampai nada C tadi. Terus Dani sama itu. Jangan ngobrol berdua doang dong. Ya enggak dari tadi kan lu diam. Pas gua ngobrol pada lari. Pelan. Coba kayak tadi. Eka gimana ya kan? Tadi kan lu ada saran ke dia ke Bang Martin. Biar kita tahu juga saran lu apa gitu. Sebenarnya sih apa sih? Kita selalu membuka ruang-ruang apa sih dalam kemungkinan dalam setiap tulisan gitu ya. Dalam kerangka penafsiran atau penulisan gitu. Terus ternyata juga apa? Ya, anggap kita nyeleneh toh belum tentu orang lain anggap nyeleneh gitu. Terus sekalipun sekumpulan orang itu juga gak bisa mewakili semua orang untuk menganggap bahwa itu nyeleneh atau tidak bisa diterima gitu. Nyeleneh sopan. Bagi gue apa ya berarti potensi-potensi Bang Martin harus di apa sih ibaratnya lebih apa sih ibaratnya ya didorong dan kalau bisa dibumikan ya dibumikan pakai lensa sastra gitu. Pakai lensa cerdas harus kelihatan bintangnya jelas banget. Lu bisa ngeliat galaksi lain Andromeda tuh pakai teropong cekung emang paling pas. Eh, Yohan ya? Kabar? Langsung panggil Bang ya. Aku kenalin. Iya. Aku juga. Aku doang. Aku juga. Coba tanya terpasung enggak? Jangan ini diceritain. Enggak, serius aku tanya kamu kok sini. Dalam rangka apa? Emang di sini matanya kerja? Enggak. Mulai lagi. Oi. Sip. Aku pikir semua buku yang pernah ditulis, semua puisi yang pernah ditulis. Tumben ke kampus bang. Semua drama yang pernah ada. Ngobrol sama kawan-kawan nih. Itu semua hanya karena untuk wanita. Okay, terima kasih. Jar. Kok ini dulu dong. Coy, ini dulu bentar. Gua mau ngobrol enggak boleh. Oh iya. Dari 2015. Habis enggak punya jadi lawan, ya udah lagi. Lawan sih. Eh, aku pernah lihat kamu. Di mana? Di salah satu program TVRI. Puskesmas daerah Jawa. Kamu wawancara sama Puskesmas. Itu jejak kakinya. Aku sawang-sawang lihat-lihat. Ya ini kayak dulu kuliah nih. Pernah nih. Bannya yang pas dia pakai. Wow, terus ada kan di situ kan? Rehan Soraya ya. Oh benar. Ini ada kelasku berarti di zaman kuliah ini. Salut aku. Itu di mana? Pokoknya daerah Jawa Timur lah ya. Puskesmas, bahas tentang puskesmas. Kamu wawancara itu sama baju yang pakai itu bagus biasanya. Converse. Oh iya. Converse. Iya, itu cekung gitu emang. 2 bulan yang lalu lah. Kotnya juga bagus. Itu kapan syuting itu? Iya. Bulan Sabit ya kan. Terakhir aku itu namanya kan programnya pelayanan publik. Lu tahu enggak men vitamin berapa kali sih ada vitamin D pasaryawan. Iya, tempatnya kapan? Karena aku ada beberapa daerah bahas soal kesehatan. Pecah-pecah itu paling cocok. Tugas lapangan itu ya berarti ya? Iya. Jadi mau apa sih namanya reporter apa pembahasannya? Reporter. Terus aku juga pernah lihat selain kamu yang aku kenal ya. Davi, kenal Davi. Anak komunikasi. Davi, ya waktu itu di Kali Jodoh. Aku udah nonton TV juga di rumah itu. Loh, Oh ini adik kelas gue nih, gue kenalnya. Cabe BM kan. Gue lihat lo nih di TV nih, lo lagi wawancara nih. Terus dia mungkin lagi sibuk agak lama, sejam dua jam. Lo kok tau bang, gue nonton TV. Mantap, gue bilang. Kamu Davi itu. Sama satu lagi anak KSM dulu siapa? Edo. Edo. Edo iya. Sama satu lagi, dia apa siapa ya namanya? Jadi Budi Ari Putro. Iya, dia di CNN. Dia lebih sering. Di TV 7 apa ya? Trans TV. Sekarang di CNN, Bang. Iya. Budi Ari Putro. Sering kali tuh, apa lihat tuh? Ya, aku bangga dan salut lah. Iya. Lupa di TV. Jadi merasa bangga ya. Kan kuliahnya di UNAS. Bangga lah. Senang dengan. Ya bangga lah, Jehan bisa TV langsung dielus-elus ya. Oh ini ya dielus. Ya kan bisa loh kalau ibu ngeliat anaknya di Akademi Dangdut. Dia mah selalu begitu ya. Loh enggak kan, rasa bangga kan bisa kita tumpahkan. Kalau orang bersihnya kayak gimana? Cuman di DPRI itu aja ya kamu ya? Apa aku yang datang ke DPRI ya? Sebenarnya banyak itu loh, maksudnya pernah aja. Mau reporter kan? Iya, ada beberapa kali. Aku lihatnya puskesmas stop. Iya, memang. Yoter, Samsu. Yoter. Oh, kagak lah. Jadi gimana, Pin? Ini lagi berdebat dengan, bukan berdebat sih, diskusi dengan Kak Martin. Terus apa ya? Gol! Ya kan? Politik. Susah. Ya, kalau susah mah, bukan belajar. Iya, iya. Harus ada dinamikanya kan? Iya, susah. Kalau gampang mungkin tidur, makan. Benar. Asis, asis. Baca asis, biar lo, Bang. Asis, digogolin nih. Cepet ya? Aku waktu itu ketemu pas mau syuting itu, pas mau ke Jawa, ke Surabaya. Aku satu pesawat malah sama Bang Udin. Aku lagi mau liputan. Iya, Bang Udin, Komarudin Salim. Ketemu di pesawat. Di pesawat. Sebuah kebetulan yang ternyatakan. Samping-sampingan. Enggak, jadi aku lewat gitu. Aku mau duduk, terus Bang Udin yang jahat, loh Bang ya. Jadi kayak orang jauh banget gitu ketemunya di pesawat gitu. Kayaknya takdir sih yang takdir yang bertanya. Yang takdir itu tangga gue men, dia sering buat nanya sama gue. Suka. Dia selalu bertanya. Ada barakannya? Sukatan takdir. Kamu yang sekarang ini dari sosiologi enggak sih? Selain kamu enggak ada. Kalau dari UNAS banyak ya? Si orang doang, Kombang Dimas, anak HI, angkatan gue. Oh. Temen gue kecelakaan men kemarin. Kalau staf kan Udin politik ya sama Harton kan dikelarin. Udin. Pung. Udin sama Harton. Pung. Kamu kayaknya nengok ke sini. Gila. Sekitar jam 1 kan ikut kelas sejarah dan datang kampus main dan kelas sejarah ke masuk lah seperti biasa kan zaman dulu kan juga dari gitu seperti dulu aku presentasi Bunda Teresa aja iya kan ya kita kan ya namanya hal yang wajar tuh kita diskusi iya kan bertanya terus apa temu Udin di depan ngobrol katanya dia mau ngelanjut iya aku tahu di mana kan dia nggak ngasih tahu udah kenal. Aku dengar-dengar. Gak di sini lagi. Terus katanya aku dengar juga dia mau ngajar di UNAS. Aku jadi kantor di sosiologi. Aku malah seneng banget. Din, kalau lu bisa jadi dosen, ngajar di sosiologi, memberikan warna yang berbeda bagi dosen. Cocok banget. Aku bilang apa Din? Din tadi dialogmu sama si Eka belum selesai tadi. Iya dong. Coba dilanjutkan di sini. Iya. Kalau yang berjanjinya tadi kan jelas, kemudian sosok itu mati gitu kan? Nah, kamu pun jawab Mas Jarot lah. Iya betul. Iya. Potong rambut. Sepakat aku pun. Model baru lah ya ibu. Kalau yang tulisan ini temen gue tuh mobilnya pas tabrakan ring sebelah naik ke atas. Batasnya Eka kan kemudian. Jadi lu bisa gambar sendiri kan bentuknya cekung. Ekanya kemana ya? Taman ini juga bagus kan, kotak, iya. Kurang cek, kurang cek betul banget men. Cek itu nanti ini proposal lagi. Oh ya gitu, sekarang nggak bisa ya, nggak ada lightingnya. Iya jelas. sanggahan atau argumentasinya dari dia, Mas. Sekarang gimana? Fotonya bagus kan? Enggak ada lighting, kalau mau pakai lighting. Cuman jadi ini banget, jadi apa ya? Kalau pakai lighting tuh keren. Ya udah sini. Tapi guanya kayaknya lagi lecek gini. Kau deh. Lagi lecek kayak begini, apalagi oh, lagi. Gas bisa banget. Kan ada tisu. Dulu dulu ya baru bikin cerita. Dipasung ya? Kenapa? Nulis dulu. Dipasungnya model apa? Pikiran. Iya, nulis dulu ya. Pokoknya jembatannya adalah kombo dengan satu sana. Menarik, menarik. Iya. Coba lang. Nah, itu bisa diterima enggak? Bang ngerti. Dari Jihan tadi. Bisa diterima enggak? Masih ada enggak? Yang mana? Ya, semuanya. Gantian tuh Pak menterinya cuma ada kementeriannya. Ya bisa. Tangis sana ya, tangis. Iya. Walaupun iya. Tadi ibu sampai kan mungkin perempuan yang gunda atau apa ya, atau perempuan yang hilang arah. Bisa itu bang. Judul acaranya adalah kabinet kerja. Jadi tarik aja dari edaran. Karena kaku banget kan kabinet kerja menjawab itu dan dari edaran jauh. Yang datang. Abang jalan. Buset, Buakiau dong. Kalau ditarik dari edaran apa Buakiau. Nih? Buku yang dilarang beredar. Buakiau maksudnya. Kan ditarik dari edaran. Ah, enggak tarik katanya tulisan. Buakiau tuh sampai dibakar loh. Ada yang dibakar apa nih? Katanya ditarik Bang Ipung. Bang Ipung. Halo. Diki apa? Jadi namanya sudah di sana. Komitmen mereka setiap minggunya akan menteri yang datang. Jadi sebenarnya itu adalah program. Wakil itu nyeritain etnis Chinese ya. Kenapa Chinese itu di diskriminasi? Terus sementara ini enggak kerja. Kalau belum ada kegiatan lagi. Baru selesai. Baru selesai. Berarti proses laporan. Enggak lah, selesai kegiatan langsung laporan. Enggak sabar kerja ya. Jadi dia enggak kayak Leicester. Selesai kerja nih. Hari ini selesai. Nanti pas malamnya laporan udah kasih. Siapa gue? Pak Dirinaki itu kerjaannya kayak posisi itu baru boleh tahu menyanyi kontrakan sebagai koordinator dan satu orang gitu ya. Nah yang terus berteman kayak pengeluaran pernah gimana gitu. Oke, itu pernah menjawab. Oh, menjawab apa? Penerbangan acara kerja yang berlangsung di sekitarnya. Kenapa sih? Kalau kita dikembalikan kepada pihak monster, pihak lu pembicaraan pribadi yang Martin dan pihak internal dari apa kapitalisme saja gitu. Maksudnya kalau misalnya karya Bang Martin emang apa ibaratnya bagi lu kita bagaimana itu nggak bisa terbit ya lu bisa ngomong, tapi kalau itu bisa terbit itu juga bisa diomongkan gitu maksudnya. Enggak, ya ini makanya diomongin bisa terbit kali. Cuman ganti judul aja kali ya, karena kan kalau ganti ceritanya terlalu banyak terlalu ditangis, repot. Bisa. Enggak, tetap terbit. Tadi Ipung ngomong, Ipung ngasih solusi, Ipung yang ngasih solusi. Gua ganti judul. Karena fokus pada tangisan diganti ada kata tangis. Crying. Kalau gua ya seperti yang awal gua bilang di pajak, sama pajak mau diedit apapun ya monggo. Artinya kan apapun itu kan bisa judul atau peragap-peragap atau kalimat atau kata-kata yang enggak, maksudnya jangan mempasrahkan diri ke redaksi juga. Enggak, menurut lu gimana? Gini Bang, gua silakan. Ini tadi kan kita ngomong bahwa cerpennya itu tuh maksudnya enggak jelas gitu. Si perempuan ini dipasung karena apa? Terus dipasung dalam model kayak gimana? Nah, itu menurut lu gimana? Menurut gua. Iya. Kita diskusikan. Iya, itu menurut gimana? Menurut lu. Menurut lu gimana? Kan kita ngomong gak jelas nih katanya. Gak jelas nih dipasung apa. Dipasungnya kayak gimana, karena apa background konfliknya kayak gimana. Nah itu gimana menurut lu tanggapan argumen kita kayak gitu. Ya jelas, kalau gua kan menyampaikan bahwa lu kan yang punya tulisan. Iya kan udah gua jelasin juga kan tadi Jal. Ya kan, nah, tadi kan gua menyambut apa yang disampaikan Galang atau kawan-kawan yang ada di sini. Ya kan. Ya kan, tadi bilang tidak jelas atau gemes atau apapun, no go. Terus gue juga sebelum mengirim tulisan, silakan sama Pak Jer. Ya terserah, kalau mau diedit bagian apapun gue terima. Bahkan gak diterbit juga gue terima, ya kan Jer, gue ngomong gitu kan. Gak apa-apa. Kalau gue ya, monggo-monggo wae. Dan gak masalah juga gitu. Bagi gue, jangan merasa sungkan atau apa. Maksudnya kita juga butuh pendapat. kita juga butuh ini kan, feedback dari lu gimana tanggapan kita kayak gitu, bukan cuman ya lu kayak pasrah-pasrah aja, harus ada tanggapan, masukan, kritik dari sifat sikap kita terhadap tulisan lu. Ya kita juga butuh itu di sini. Ini respon tuh lo. Ini respon tuh. Misalnya ada usulan tadi, itu respon tuh. Feedbacknya ya aku merespon seperti itu. Gak mau berubah. Hah? Gak mau merubah tulisannya. Merubah, maksudnya merubah gimana nih? Misalnya dirubah, Mas yang merubah tulisannya gitu loh. Nah, aku serahkan semua pada. Oh, enggak bisa gitu dong, Mas. Lo jangan kayak misalnya coy nih, coy kan sering banget gua dialog sama coy. Gue cuma hanya bilang ini kurangnya nih, salahnya atau yang kurang tepat tuh kalimat pemborosan kata, misalnya pemborosan kalimat yang berputar-putar. Nah, coy berubah gitu. Coy merubah, bukan gue yang merubah. Semuanya gitu. Karena yang punya hak merubah itu penulis. Gue hanya ngasih rambu-rambu. Aja udah. itu aja yang bisa gue kontribusikan tulisan gue. Kalau berarti enggak bisa rutin. Bisa. Karena kalau gue ngerubah, orang-orang kayak Denny, Rijal tuh bakal marah. Iya. Pasti bakal. Iya, penulis kerjanya apa penulis gitu kan? Iya. Ya, apa kalau gua? Atau lu yang ada menurut kalian dalam paragraf berapa ya, gitu tentang apa ada pemborosan kata, diganti kata yang menurut kalian tidak boros kata dan tepat gitu. Silakan ini juga. Ini bukan masalah pemborosan katanya. Apa-apa. Masalah alurnya. Konfliknya itu bukan harus enggak harus kita merubah. Kalau seperti itu udah langsung ke Fajar. Lu mau ngomong langsung kok ke Fajar? Bang Fajar, ini tulisan gua mau diedit apapun terserah, mau diterbitin juga terserah, mau enggak juga terserah. Udah bilang gitu. Enggak, kalau menurut gua tuh kalau untuk mengubah alur kayak gitu misalnya enggak tulisan itu yeah, mesti penulisnya soalnya penulisnya yang ngerti gitu. Kalau titik koma ya iya, gua kalau secara EYD padanan kata yang salah bisa deh. Bisa. Kalau secara kontennya tuh mesti penulisnya. Ya gua intinya ya kalau gua ya mau konten atau teknis enggak belajar. Enggak bisa itu. Itu aja. Kalaupun enggak dimuat juga go. Atau mau diubah judul atau apanya yang dihilangkan, ditambahkan, go. Kalau Bang Martin sendiri yang nambahin gimana? Apa yang gua patut komunikasi itu. Jadi enggak mementingkan efektivitas pembaca. Ya bukan masalah mementingkan atau enggak, itu yang apa yang ingin gue tulis, gue aplikasi itu. Kalau dari gue itu sang interest. Tapi prosesnya akan sulit bang. Prosesnya akan sulit. Maksud gue ya tugas gue kan gak hanya tulisan lu doang. Jadi dia banyak kategori. Bisa apa aja sih tuh kategorinya. Ya, karena gue di sini juga nulis. Tergantung kebijakan kawan-kawan aja. Mau diganti keseluruhan sebagian atau memang tidak layak dimuat. Monggo. Gue gak ini jar. Gue gak kecewa atau gak kita kok. Dila. Jadi gue lagi cari tentang cemburu. Udah like mau apa? Oke, di like kalau dia. Terus kalau jadi gimana Tin? Bisa misalnya kan dia sih enggak ini kayak apa ya Tumblr gambar gitu terus sama ada deskripsi singkat doang. Ya boleh saya masuk ke banyak ya. Main handphone. Main HP mulu. Lang, lu jangan gitu dong, Lang. Tunggu, Bang. Lu jangan kayak gitu dong, Pin. Jawabin, Pin. Kita jadi penulis juga nggak boleh egois. Cuma lihat gua, anjingan. Bang, para baca bang. Coba ada yang teman dulu ya, mungkin ada status ini. Gila, serius coy tadi coy. Fakta yang lu bilang tadi serius beneran. Lu tahu dari dia. Iyalah. Di meeting nyadar. Gua nyadar katanya. Iya kan gua kan udah ngomong gimana kan. Lu bisa enggak kalau kata gitu pura-pura gitu ya. Lu tahu gua ngomong. Patungan dong, kopi. Kak Eka mungkin bisa menambahkan. Bang Martin. Bang Martin. Kopi. Kak Jehan mungkin. Sebagai senior, mengayomi junior. Yoi. Kita kan anak kosan, men. nyongkrong. Iya enggak? Anak kosan tahu sendiri kan Bang Martin. Enggak. Eka yang ketan. Eka. Gua tambahin nih. Kak. Soalnya ceritanya masih panjang ya, ya. Ada surat-surat. Iya. Gua istirahat itu. Gua tambahin goceng. Ibu juga enggak paham tadi. Ayo ayo ayo ayo ayo kopi kopi kopi. Penyebabnya menangis itu ada di surat-surat itu. Coba lu baca. Pasti bakal ngadu ke anak-anak dia. Enggak, lagi ngeser lu soalnya. Entar kalau dia mulai ini lagi. Kalau ke sebelah Eka pegang duit. Handphone lu nyala enggak? Handphone lu nyala enggak? Gue mau nulis ini pengeluaran. Jadi lip buat di notes. Gue nggak bisa bikin notes. Lain versi light soalnya. Hati-hati lip. Gue mau bikin notes. Catatan pengeluaran, catatan donasi, catatan iuran. Kan gue nggak bisa bikin notes di sini. Lain gue versi yang mana lain itu? Oh. Ada ya enggak, terima kasih ya. Hati-hati kak. Pokoknya balik ya. Hati-hati. Tin, Tin. Halo. Kayak di rumah lah tukangnya. Dari kampus nih, enggak di mana? Siapa? Di mana? Siapa? Di mana? Ya, siapa? Di kos. Yang di email ya? C. Nanti kan SMS-nya masih panjang. Masih besok jus di mana? Besok. Malam ini mereka harus sampai jalan nih, sholat. Oh, iya. Gue kalau misalnya iya besok tadi bu dia masih ibu tadi gue berharap kalau misalnya udah ada surat-suratnya di mana? Bukan sekir mana? Ngelah gitu loh ketika gue pengen. Oh iya iya sudah nanti cari dah gampang aku nembak. Iya iya iya gue berharap lu mau kantor cabang gak tau Mas Jarod mau kemana. Oh iya iya iya ini enggak mesti tutup kan karena gimana ya dari pertama udah sih dari tadi. Oh iya kamu pulang hari apa mana? Oh Ajis, Ajis pulang kapan? Masih lama? Oh Senin pagi. Oh berarti malam Minggu malam berangkat? Minggu malam. Iyo. Ada yang mau ke toilet? Iyo. Ya, gua habis ke toilet. Kenapa nitip? Nitip. Iyo. Nanti kan SMS, kan SMS kita di pihak alamat terus kalian kirim aja ke nomor. Sampai Abi juga kan? Iyo. Komennya? Iyo. Nanti wes tak sana. Iyo. Iya. Iyo. Bikin cerita, aku jadi penasaran banget sama Martin. Baca sekarang. Gimana caranya bikin kisah sependek itu, tapi konfliknya ada, kalau ada, klimaksnya ada ya. Padahal pendek ya. Iya, kata. Kalau misalnya iyalah, kalau misalnya panjang kan kita bebas nulis kan. Ada batasan, kita kan kalau ada batasan karakter atau batasan kali kata kan itu akan makin terbatas, gimana kita mengemas pendahuluan cerita, kemudian konflik, kemudian sama album nanti aja dalam anak-anak lu ngumpul lagi di kata, gitu. Iya. Kantor cabang gue jadi latihan pak gak jadi lah, gila lu. Lihat bulan sapi, luas. digolin berapa kali. Forum bubar ya. Kondisinya lagi nggak oke, ada Jehan ya kan, Jehan lagi semangat cerita, pecah konsentrasi itu. Kalau Liga Inggris lagi Boxing Day nih, sebelum libur Natal. Where there are no books for the protagonist one time. It all seems normal until they get a glimpse of grass. With a rambling plot and solid characters, the book draws readers into its name jar. A confederacy of tenants by John Kennedy Cruz. In Cold Blue Law by Truman Capote. In Cold Blue, details in the 1959 murder of four members from the Clark family in Old Town, Kansas. With no apparent motive for the crime and barely any clues, Capote interviewed local residents and investigators to put together one gripping story. This work is praised for its thoughtful strokes, immense detail and dire developments. Lord of the Flies by William Golding. Lord of the Flies became a bestseller and required reading in grade schools and universities back in the 90s. The novel recall hearing of a group of small boys sent home to Coral Island. One